Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Di halaman pertama, pada surat Al-Baqarah, ayat 226 dan 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Kepada orang-orang yang mengilak istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pada ayat ini, mengilak istri diberi tangguh 4 bulan. Akan tetapi Rasulullah mengilak istrinya selama 1 bulan. Apakah ini artinya minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan, atau 1 bulan itu hanya khususan untuk Rasulullah saja, Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi itu maksimal itu 4 bulan, minimal tidak ditentukan. Di maksimal 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan harus mengambil keputusan. Apa diteruskan ditalak atau kembali baik lagi. Ya, mengakhiri ilaknya tadi. Ya. Kalau minimalnya tidak ditentukan, ya, plan Rasulullah 1 bulan. Kurang dari itu boleh. Kalau memang perlu mengilak, itu ya. Apalagi halaman 1 masuk ke 2. An Anas radhiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa kanatin faqat rijluhu fa aqama fi mashrubatin 29 lailatan summa nazala faqalu ya Rasulullah alai tashahron faqala inna syahra yakunu 29. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak istri-istri beliau. Beliau meninggalkan istri-istri beliau lalu tinggal di sebuah kamar selama 29 hari. Kemudian beliau turun dari tempat tersebut, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengilak 1 bulan? Nabi SAW menjawab, ya, bulan ini umurnya 29 hari. Ustaz, apakah mengilak yang dilakukan oleh Rasulullah sama halnya dengan mendiamkan istrinya? Padahal kita tidak dibolehkan mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini mohon penjelasan. Ya betul. Mengilak itu mendiamkan. Mengilak itu mengatakan tidak akan mencampuri istrinya. Maka paling banyak 4 bulan. Ya, tidak akan mencampuri istri selama paling lama itu 4 bulan. Maka kamu baca lah ya, tidak ilah menurut bahasa ialah sumpah. Ada menurut istilah syara ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Bukan tidak ngomong-ngomong, tidak mencampuri istrinya. Ya. Tidak ada hubungannya dengan sama muslim tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Tidak ada hubungannya. Ini tidak mencampuri, bersumpah saya tidak akan mengumpuli istri saya. Nah, selama berapa? Selama sebulan, atau selama seminggu, apa selama, ya itu. Kalau tidak ditentukan saya tidak mengumpuli istri saya, dibatas maksimal 4 bulan. Kalau 4 bulan harus diambil keputusan. Terus tidak mencampuri, berarti cerai, atau kamu akan mencampuri istrimu lagi. Nah itu, jadi gak ada hubungannya dengan mendiamkan sama saudaranya 3 hari itu, gak ada hubungannya itu. Itu hubungan suami istri yang tidak akan mencampurinya. Ya mestinya kan ada batas, saya tidak akan mengkumpuli istri saya berapa lama. Kalau tidak mengkumpuli selama-lamanya berarti kan sama dengan tidak punya suami. Maka dibatas 4 bulan. Kalau kurang boleh. Kalau 4 bulan harus sudah bisa mengambil keputusan. Terus tidak mencampuri seterusnya, maksudnya dicerai, apa akan mencampurinya lah gitu. Apalagi masih di halaman 2 hadis di bawahnya. An Umar bin Al-Khattab qala lamma atazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu qala dakhaltul masjida fa idzan nasu yanqutuna bil hasa wa yaqulun talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu wa dzalika qabla an yu'marna bil hijabi faqala Umaru faqultu la a'lamanna dzalikal yaum qala fadakhaltu ala Aisyah faqultu ya binta Abi Bakrin aqad balagha min sya'niki an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat mali wa malaka ya ibn al-Khattabi alaika bi'aibatika. Dari Umar bin Khattab ia berkata, ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istri beliau, Umar berkata, aku masuk masjid. Pada waktu itu orang-orang memukul-mukulkan kerikil ke tanah yang menunjukkan sedang susah dan memikirkan sesuatu. Dan mereka mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolak istri-istri beliau. Peristiwa itu terjadi sebelum para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijab. Umar berkata, lalu aku berkata, sungguh hari ini aku pasti akan mengetahui perkara itu. Ia berkata, lalu aku datang kepada Aisyah. Aku bertanya, wahai putri Abu Bakar, apakah sampai hati engkau menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, apa urusanmu denganku, wahai Ibnul Khattab? Nasihati saja anak perempuanmu itu. Mohon diterangkan pada kalimat, peristiwa itu terjadi sebelum para istri Nabi diperintahkan berhijab. Berhijab itu maksudnya bagaimana? Kemudian mohon diterangkan juga, apakah sampai hati engkau menyakiti hati Rasulullah? Ini juga mohon penjelasan. Berhijab itu maksudnya pakai batas. Batas, pakai tabir. Ya, jadi istri Nabi kalau bicara-bicara dengan orang sebelum ada perintah berhijab, ya biasa ngomong-ngomong misalnya saling berhadapan begitu ya. Terus ada hijab itu tidak boleh misalnya ngomong ya, istri Nabi di dalam rumah misalnya, cara buka pintu itu tidak perlu dibuka, cukup suaranya saja. Ini belum ada perintah berhijab, maka tadi Umar bisa tanya langsung kepada Aisyah, datang kepada Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah tampak sedih, ya. Orang-orang ketika Umar masuk ke masjid, orang-orang sama mukul-mukulkan ya, banting-banting kerikil gitulah. Banting kerikil di lantai masjid itu, lantainya saat itu kan masih pasir. Nah, itu tanda kok kita kok orang-orang kok sama sedih, anyel, tidak senang, itu ada apa gitu. Umar enggak tahu itu. Ada yang bicara Rasulullah mentolak istri-istrinya. Nah, ketika itu Umar, wah saya harus tahu masalah ini. Maka dia datang kepada istri Rasulullah, putrinya Abu Bakar, yaitu namanya Aisyah. Ya, Umar bertanya pada istri Aisyah, pada istri Rasulullah itu, wahai putri Abu Bakar, maksudnya Aisyah, apakah sampai hati engkau menyakiti hati Rasulullah? Kok sampai Rasulullah meninggalkan istri-istrinya? Apa sampai hati kamu menyakiti hati Rasulullah? Nah, Aisyah menjawab, hei Ibnul Khattab, apa urusanmu? Ya, apa urusanmu? Tanyakan pada anakmu sendiri, Khafsah itu. Lah Khafsah kan juga istrinya Nabi gitu loh. Maka urusanmu dengan aku apa, wahai Ibnul Khattab? Nasihati aja anak perempuanmu itu. Kamu tidak usah nanya saya, tapi nasihati aja anak perempuanmu, maksudnya Khafsah. Nah, Khafsah itu juga istri Rasulullah. Jadi ya, Rasulullah itu sahabatnya Abu Bakar, itu juga mertuanya, Umar juga mertuanya, Utsman dan Ali itu kedua-dua menantunya. Jadi Rasulullah itu sahabat besar empat itu, yang dua mertua, yang dua menantu. Tuh. Maka ketika Umar bertanya kepada Aisyah, kok membuat sedih Rasulullah, Aisyah menjawab, hey Ibnu Khattab, apa urusanmu dengan aku? Ya, kamu gak ada urusan dengan aku, tanya aja atau nasihati aja anak perempuanmu itu, maksudnya Khafsah istri Rasulullah itu, kamu nasihati aja, gitu maksudnya. Apalagi? Apa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengilah istri-istri beliau? Kemudian juga pertanyaan yang bersama, alasan apa sajakah yang membolehkan suami melakukan ilah pada istrinya? Apakah ada urutan-urutan yang dituntunkan dalam mendidik istri sebelum sampai talak? Kemudian bolehkah kadangkala suami itu diam diri supaya istri mengoreksi kesalahan, sebab tidak semua masalah dapat dikatakan, Ustaz? Astagfirullah, Rasulullah mengilah istrinya kok tanya saya itu. Ya? Ya kalau saya tidak jelaskan ya tidak perlu itu urusan rumah tangga Rasulullah. Kenapa kok tidak kamu mengilah istrimu? Ya, Rasulullah tidak menjelaskan ya tidak usah tahu. Tidak tahu, tidak usah ditanyakan kenapa, karena itu urusan Rasulullah dengan istrinya. Tapi yang jelas peristiwa mengilah itu terjadi gitu loh. Ya sebabnya apa? Rasulullah tidak menjelaskan. Ya. Nah, sekarang syarat-syarat apa untuk mengilah istrinya? Jadi kamu harus tahu dulu mengilah itu apa tadi ya. Yaitu bersumpah tidak mencampuri istrinya. Seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Namanya mengilah, sumpah tadi. Ya. Nah, kamu apa betah tidak mencampuri istrimu? Tidak sumpah barang ya. Nah. Nah. Yang tanya kemarin itu, nah, seminggu mau 7 kali gitu kok. Terus mengilahnya bagaimana itu? Ya. Nah itu mengilah itu juga bisa untuk mendidik istri. Kenapa masalahnya itu? Ya orang mungkin masalahnya sendiri-sendiri. Punya permasalahan rumah tangga sendiri yang tidak tahu kita. Sampai timbul keinginan suami sampai bersumpah untuk dirinya, saya tidak akan mengumpuli istri saya. Nah, mestinya kalau kamu begitu, saya kenapa sampai kamu begitu? Gitu, jangan tanya orang lain. Kenapa kamu sampai begitu? Nah, gitu kan? Ya, jadi kalau itu terjadi, suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya, itu boleh, mesti ada sebab. Tetapi batas maksimal berapa hari? 4 bulan. Batas maksimal 4 bulan. Karena zaman jahiliyah dulu mengilah istrinya tanpa batas. Ya. Sekarang ini juga ada suami tanpa batas, tetapi tidak mengilah. Ya, suami tinggal, istrinya tinggal prung 2 tahun, enggak pulang, enggak ngabari. Ada enggak begitu? Bos saiki ning endi ndak tahu. Tidak ngurusi anak, tidak ngurusi istri. Itu juga ada, ninggal sampai setahun, dua tahun tidak pamit. Otomatis kan tidak mengumpul istrinya juga. Tapi dicerai ya tidak. Lah jadi istrinya jadi terkatung-katung kan. Nah. Apalagi? Bolehkah kadang-kadang suami itu diam diri supaya istri itu mengoreksi kesalahan? Ya boleh kalau memang cara mendidikmu itu kalau istrimu mudeng. Ya. Kalau kamu diam malah istrimu tidak paham, ya, malah jadi susah. Maka kamu harus mengenali sifat-sifat istrimu. Ya. Al-aqil yakfi bil isyarah. Ya. Orang yang punya akal dengan isyarah itu paham. Misalnya diam, saya kalau diam itu saya sudah tahu. Tapi kalau dengan isyarah diam tidak tahu, ya malah bingung. Ya, ngenengke aku ya wis tak nengke sisan gitu. Nah. Ora dimasakke, ora diapake, oh ngenengke kok ora usah dimasakke, ndak usah dilayani, enggak cepake makan, dahar, terus pergi kemana-mana ya serasa pamit wong neng-nengan kok. Nah, jadi kalau kamu niatnya mendidik, ya lihat dengan cara begitu istrimu paham apa tidak. Kalau tidak paham, jangan didiamkan, dipanggil, dinasehati. Karena ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, kamu sebagai pemimpin. Kalau rakyat yang kamu pimpin itu dengan isyarat kamu diam sudah paham, ya, ya sudah. Tapi kalau kamu diam malah ndodro, tidak paham, nah berarti harus kamu nasihati. Bisa juga loh, diam tidak paham maksudnya apa ini. Yang datang malah tanpa ngomong apa-apa, pulang dari bepergian, diam. Diam, tidak bicara apa-apa, ya tidak mudeng. Padahal mungkin kamu diam loh, masuk rumah kok, ya, kesel-kesel, rumahnya berantakan, bantal guling neng jogan, ya, udah, terus masuk rumah itu seperti sampah gitu, pawuan gitu ya, diam, orang mudeng tapi istrimu. Nah ini jadi salah opo aku kan gitu, nah, dilala masuk dapur ya tidak disiapkan makan, ya, masakannya tidak siap atau belum mateng mungkin ada sisa walau kemarin jangan kecut ya. Ada nah kamu ngomong apa san meneng ya ora mudeng ya. Nah maka harusnya apa yang tidak paham kamu terangkan. Saya itu kalau pulang dari bepergian begini begini begini itu tidak suka. Nah, itu juga itu nek mboten semen mbok ya ngendikan ora meneng wae ya ora meneng karepe ora mudeng nek meneng tok kan gitu. Nah, lihat kalau mau diamkan sudah paham ya gak usah ngomong. Tapi kalau ternyata didiamkan tidak paham ya harus dinasehati. Apalagi bagaimana kalau ada seorang suami yang menyatakan bahwa dia, yakni suami, tidak akan mencampuri istrinya, tetapi menyatakan hal tersebut tidak kepada istrinya langsung melainkan kepada teman atau istri keduanya. Iya lagi. Kok istri keduanya itu istri nyata bukan? Coba balen ana pertanyaan. Bagaimana kalau ada seorang suami yang menyatakan bahwa dia atau suami tidak akan mencampuri istrinya, tetapi menyatakan hal tersebut tidak kepada istrinya langsung melainkan kepada temannya atau nih garis miring istri keduanya. Istri keduanya itu teman apa istri? Ya. Kalau teman itu bukan istri. Kalau istri bukan teman gitu loh. Nah, katanya tidak ngomong pada istrinya langsung tapi ngomong pada istri keduanya. Maksudnya piye itu? Apa maksudmu kamu tidak akan mencampuri istri pertama? Itu dibicarakan kepada istri kedua. Wes dadi malak kowe kabeh itu ta. Nah, terus nanti ketemu pada istri pertamanya aku ora bakal ngumpuli kae ya ta. Istri keduanya saya sekedar pelengkap saja yang pokok kamu gitu. Nah itu pelin-pelan begitu itu. Kenapa? Kalau punya istri dua kok yang satu mau tidak ditampuri, itu ngopo gitu loh. Jangan-jangan ngomong itu mencari puas istri keduanya biar marem. Ya, diomongi gitu aja. Maka mesti ada sebab itu mengapa suami bicara-bicara seolah-olah meremehkan istri pertamanya, mengutamakan istri keduanya. Mengapa sampai begitu? Nah, ada sebab apa? Padahal orang punya istri dua itu harus bersikap adil, ya ta? Adil. Kalau tidak, kalau begitu namanya tidak adil. Tidak adil namanya zalim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang zalim. Apalagi halaman 5. Lalu aku masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang tiduran di atas tikar. Lalu aku duduk dan membetulkan kain izar beliau. Dan beliau hanya memakai izar, tidak memakai baju. Tiba-tiba aku melihat bekas tikar pada lambung beliau. Aku melihat dengan mataku sendiri di tempat penyimpanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melihat seikat gandum kira-kira satu sok. Juga di sudut kamar, aku melihat seikat daun korot, daun untuk menyamak kulit. Dan di sana aku melihat kulit kambing yang tergantung yang belum selesai disamak. Umar berkata, lalu berlinanglah kedua mataku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Ibnul Khattab? Aku menjawab, ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar itu telah membekas pada lambung Tuan, dan ini tempat penyimpanan Tuan. Aku tidak melihat padanya melainkan apa yang aku lihat. Sedangkan di sana Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia bermewah-mewah di istana dengan taman-taman dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah utusan Allah dan pilihannya, dan ini tempat penyimpanan Tuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak ridho kita mendapatkan akhirat sedangkan mereka mendapatkan dunia? Aku menjawab, ya, aku ridho. Ustaz, apakah hidup sederhana itu sama dengan mendapatkan kehidupan akhirat sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Umar bin Khattab tadi melihat Rasulullah ketika beliau tidur itu cuma memakai izar. Izar itu apa? Ya? Sarung buat celana. Izar itu sarung, kain lah, kain di bawah itu. Kalau orang ibadah haji, sudah saya katakan dah, ada dua helai kain. Ya, yang satu yang dipakai di bawah itu namanya izar. Yang dipakai di atas, diselendangkan di pundaknya itu namanya ridak. Dan Nabi tidak memakai baju, tidak memakai ridak tadi, cuma memakai izar. Nah, ketika bangun, di punggungnya ada bekas tikar. Bekas tikar, karena ya memang galer-galer gitulah, tidak ada, tidak pakai baju. Terus Umar melihat di tempat penyimpanan, ya di pedaringan lah, kalau orang desa itu pedaringan. Ternyata cuma ada satu sok gandum. Tidak ada makanan lain-lainnya, enggak ada. Dah, di sini menguntok. Nah, ketika itu Umar berdepan air mata, mau mencucurkan air mata. Membayangkan ini utusan Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di antara manusia-manusia yang lain, karena itu utusan Allah. Sedang di Kaisar Persia dan Romawi di sana, raja. Tempat tidurnya mewah, persediaannya macam-macam ada gitu kan. Gitu? Tempat tidurnya mewah, tempat persediaan apa-apa ada, sudah. Nah, kok ini utusan Allah mestinya kan lebih berhak. Kenapa Nabi utusan Allah malah tidur aja pakai tikar, enggak pakai kasur, kalau sekarang enggak pakai spring bed apa pakai apa gitu lah. Enggak ada AC-nya, enggak ada itulah. Bayangkan, mestinya yang berhak memakai yang indah-indah itu kan Rasulullah mestinya. Kok malah orang kafir memakai begini, Nabi cuma begini. Ya gitu. Bayangkan dia. Timbul dalam pikirannya mestinya ini yang lebih berhak. Tanya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah. Bayangannya kok nangis kenapa itu menerangkan itu tadi. Itu Rasulullah mengatakan, apa kamu tidak rela? Dia memang biar mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia memang orang kafir itu ya senang-senang cuma itu di dunia ini. Maka kita orang Islam diperintahkan la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Jangan terperdaya kamu dengan kehidupan orang-orang kafir, kebebasan orang-orang kafir di dunia ini. Mata ungkolil itu satu kesenangan yang sedikit saja. Setelah selesai menikmati kesenangan yang sedikit di dunia ini, ya, dipaksa dia akan masuk jahanam. Ya. Nah, kalau Nabi kan bukan itu tujuannya. Nabi itu membahagiakan hidup, mencari kebahagiaan hidup untuk nanti di akhirat. Maka urusan dunia bagi Rasulullah tidak masalah. Dan ini dididikkan kepada umatnya. Ya, pada umatnya. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Tetapi dunia jangan kamu lupakan. Bukan berarti orang kaya atau orang Islam tidak boleh kaya. Tetapi kekayaanmu itu jangan kamu harapkan untuk berbahagia-bahagia di dunia ini. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Bahagia di dunia adalah di akhirat. Maka wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minatun dunya. Apakah orang yang hidup sederhana itu mesti akan masuk surga? Belum tentu. Ya, yang masuk surga itu bukan kesederhanaannya, tapi iman dan amal solehnya. Ya, kesederhanaannya lah orang yang iman dan amal soleh tentu dia akan hidup sederhana. Hidup sederhana, ya kan? Nah, orang yang hidup sederhana tidak didasari iman dan amal soleh, ya tidak membawa dirinya ke surga. Apalagi sederhana karena tidak punya, ya dah? Memang tidak punya, mau apa, ya dah? Ya. Tapi orang yang tidak punya bukan jaminan tidak boleh masuk surga. Justru Nabi menggambarkan kalau sama-sama masuk surga, Nabi dan orang-orang miskin yang masuk surga seperti gini. Antara aku dan orang miskin nanti surganya antara ini dan ini. Artinya dekat sekali. Jadi kalau masalah di dunia itu miskin, urusan dunia, tidak perlu sedih. Ya. Saya mempunyai hak untuk masuk surga, malah surganya dekat dengan Nabi. Tapi bukan berarti orang tidak boleh kaya. Boleh aja kamu jadi orang kaya, tapi kekayaan untuk mencari bahagia hidup di akhirat. Jangan kekayaannya untuk seneng-seneng di dunia aja. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Ya, Utsman bin Affan itu orang kaya. Semua orang kaya, kekayaannya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Apalagi? Brosur halaman 8 pada baris kelima dari atas arti surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yakni Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Mohon dijelaskan maksud dari kalimat kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, ini orang yang suka menyebar berita. Ya, Orang mukmin itu mestinya kalau mendengar berita, apakah berita itu berita yang menakutkan, apa berita yang menggembirakan atau menyenangkan. Ya. Jangan cepat-cepat kamu menyebarkan berita itu. Ya. Kalau hal itu berita yang kamu dengar itu sampaikan kepada Rasul, Rasulullah ketika masih hidup beliau, atau kepada ulil amri, orang yang mengurusi urusan kaum mukmin, orang mukmin. Ulil amri minkum, yaitu orang yang memegang urusan orang-orang mukmin. Itu lebih baik. Setelah kamu sampaikan kepada Rasul atau ulil amri, berita yang kamu dengar itu perlu disampaikan kepada khalayak ramai atau tidak, itu urusan beliau. Maka orang yang ingin mengetuk sebenarnya diterangkan di situ, ya tak? Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Dari mereka maksudnya dari Rasul dan ulil amri itu. Ya? Berita itu benar apa tidak, sampaikan pada pemimpinnya. Nah, kebenaran berita yang sampai kepada kamu betul apa tidak, nanti akan dapat penjelasan dari ulil amri, Rasul atau ulil amri. Itu lebih baik, tidak kita dengar berita langsung kabarkan, dengar berita langsung kabarkan pada orang lain. Nah, itu berbahaya. Enggak, peristiwa tadi awalnya kan orang-orang mengkhabarkan bahwa Rasulullah mentolak istri-istrinya. Padahal tidak. Rasulullah tidak mentolak istri-istrinya. Ya, mereka sudah sedih. Lah, yang dengar berita Rasulullah mentolak istrinya, tidak tanya kepada Rasulullah, tidak. Langsung menyebarkan berita pada yang lain. Pernah terjadi berita bohong itu. Orang munafik menyebarkan berita istri Rasulullah namanya Aisyah berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan. Diberitakan itu. Nah, akhirnya orang yang mendengar berita itu menyebarkan lagi berita kepada orang lain. Menyebar lagi berita kepada orang lain. Sehingga terjadi berita meluas saat itu. Maka andai kata kamu mendengar berita ini terus kamu sampaikan pada Rasul, apa yang terjadi sebenarnya, karena pada Rasul habis peperangan kan, dalam riwayat itu, dah biasa pada saat itu kalau habis perang itu pasti ada yang ibaratnya apa itu, petugas di belakang, barangkali ada barang-barang yang tertinggal, barangkali ada orang yang tertinggal karena ya sakit atau karena lelah dan sebagainya lah. Nah itu, kalau sekarang ya barisan panjang itu kan ada mobil yang mengawal biasanya kalau sekarang ini. Mobil yang mengawal nanti, kalau ada yang misalnya jalan jauh, terus ada yang tidak kuat, yang jalan tadi tidak usah nunggu. Yang tidak kuat tadi terus jalan terus. Lah yang tidak kuat nanti diangkat oleh pembawa mobil, penyapu bersih tadi. Zaman Rasulullah sudah ada ternyata. Ya memang begitu. Nah kebetulan saat itu tentara-tentara atau sahabat-sahabat habis peperangan dah duluan. Nah Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang ada keperluan ke kira-kira ya ke Jamban gitulah. Ya kemudian sepulang dari situ tertinggal dalam riwayat itu ada kalungnya tertinggal di situ baleni. Nah, ketika baleni selesai dari jamban tadi, untanya sudah jalan. Karena unta pada saat itu kan dipakai sekedup unta begitu. Ada perempuan masuk di situ, sudah tidak kelihatan. Unta ada yang nuntun. Bareng rombongan-rombongan. Dalam riwayat itu karena Aisyah itu orangnya ya kecil, nah, jadi tidak berat. Maka untanya ada isinya atau tidak mengira itu, ya langsung entah dah jalan dah. Setelah rombongan jauh jalan, nah tinggal yang kebetulan tugas untuk mencari atau mengamati barangkali ada ketinggalan, ternyata Sofwan saat itu yang ditugasi. Nah setelah sampai di situ, kan masih agak sudah agak gelap-gelap, remeng-remeng begitu, didekati ternyata istri Rasulullah. Langsung istri Rasulullah suruh naik sekedup untanya tadi, dituntun oleh Sofwan. Nah, rombongan-rombongan tadi sudah sampai di tempat gampangannya, sudah sampai di markas besar semua gitu loh. Nah, yang datang kemudian terlambat Sofwan dan Aisyah. Aisyah naik, Sofwan yang menuntun. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang munafik. Ya, nek cara kene, kamu mesti mampir kamu. Lah wong kancane wis teko omah, mampir berduaan iki di hampir kene ngendi kamu gitu ta? Nah, timbul kecurigaan. Terus juga bahwa seolah-olah Aisyah dan Sofwan itu ya berbuat serong. Ya, cara sekarang itu oke, jak mampir nang hotel ngendi gitu loh ya ta. Nah, dah itu berita itu tersebar. Tersebar. Berita. Nah, akhirnya apa? Ternyata berita itu bohong, memang dibuat disebarkan oleh orang munafik. Yang orang munafik itu juga bareng dalam rombongan itu. Kan tidak tahu kalau dalam satu rombongan yang iman sesungguhnya siapa, yang munafik siapa, enggak tahu kan. Nabi pun enggak tahu itu. Berita meluas sampai kemana-mana. Nah, itu andai kata berita itu sampaikan kepada Nabi, tidak akan meluas begitu. Ya Rasulullah, saya dengar berita kok begini. Rasulullah bisa menjelaskan, oh peristiwanya istri saya datang kemudian terakhir dengan Sofwan itu masalahnya apa, diterangkan oleh beliau. Tapi karena tidak sampai kepada Nabi, lah berita itu menyebar luas. Sampai akhirnya Allah turun tangan, membersihkan berita bohong itu. Yang semula setiap Nabi di sana bicara, ketemu sahabat, mesti yang dibicarakan itu. Di sana bicarakan itu. Sehingga berita serong antara istri Nabi dan sahabat Nabi itu sudah meluas ke seluruh kalangan sahabat. Ya itu. Nah, itulah akhirnya Allah turun tangan itu. Membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan. Nah, di kalangan kamu itu orang munafik. Ya. Berita itu datang bukan dari orang luar, tapi dari kalanganmu sendiri. Dikatakan oleh Allah begitu turunnya. Coba dibaca surat Nur itu. Ya. Ayat 11 berapa itu seterusnya itu. Surat An-Nur, nama surat 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Terus. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Terus. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada wa idz lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Terus, terus. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fi ma afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Ya, terus satu lagi. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Terus satu lagi. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, itu perhatikan tuh ya. Jadi berita bohong tadi munculnya dari kalanganmu sendiri, bukan dari orang luar. Kalanganmu bahwa di tengah-tengahmu, di kalanganmu itu, di antara kamu ada orang yang suka memberitakan berita bohong itu. Orang munafik itu. Suka memecah belah kesatuan dan persatuan. Merusak kebersamaan. Menanamkan rasa kecurigaan. Dan itu Nabi dan istrinya, istri Nabi dan sahabat Nabi. Tapi dikatakan oleh Allah, jangan kau kira berita bohong itu buruk bagi kamu. Tapi berita bohong itu baik. Walaupun isinya sangat menyakitkan, tapi itu baik. Paling tidak baiknya di mana? Supaya kamu waspada. Waspada. Samping itu kebaikannya juga bagi orang mukmin, jangan cepat-cepat menyebarkan berita. Ya. Kalau kamu mendengar berita, kalau dikaitkan dengan ayat tadi, baik berita itu menyenangkan atau menyedihkan, kamu mendengar berita, jangan terus sebarkan. Sampaikan kepada pemimpinnya. Kalau zaman Rasulullah, ya Rasulullah atau Ulil Amri. Kalau sekarang Rasulullah tidak ada, kepada Ulil Amri. Pemimpin yang mengurusi urusanmu. Dan sekarang umat Islam tidak punya pemimpin. Mula kalau dengar berita, ya terus terlengkeng, celebu, ngomong dewe. Kalau ditanya, kamu dengar dari mana? Dari teman saya. Teman kamu dari mana? Nah, berita kan ya katanya itu. Padahal berita itu berita bohong. Tapi sudah ikut menyebarluaskan berita itu. Maka Allah katakan, masing-masing akan mendapat bagiannya sendiri. Siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu, dia paling banyak menanggung dosanya. Ya, maka kalau ingin selamat dengar berita itu, jangan cepat disabarkan. Ya. Katakan pada pemimpin. Ya. Nah, kamu enggak dengar langsung, hanya dengar katanya tadi. Nah, maka terus ayat berikutnya dibaca. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ya. Laula isami'tumuhu dhannal mu'minun. Ketika kamu mendengar berita bohong itu, kok kamu tidak merasa prasangka baik kepada dirimu sendiri? Yang diberitakan jelek itu saudaramu, yaitu kaum muslimin, orang Islam. Diberitakan jelek, kok terus kamu percaya gitu loh. Ya, mestinya kalau itu berita jelek dari kaum muslimin, pertama kali dengar berita itu mesti kamu ngatakan, ah, tidak benar nih, masa saudara saya kaum muslimin kok seperti itu ya. Ya. Mengapa? Maka dikatakan, ya, waqalu hada ifkum mubin. Alah, ini paling berita bohong, ini harusnya begitu. Tapi tidak, berita jelek tentang orang mukmin dikandakan berita jeleknya itu langsung dipercaya. Tanpa tabayun, terus dipercaya, terus mulutnya ikut menyebarkan. Gitu kan? Nanti ada berita atau saudara, katanya NTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan, lebih baik dari istighosah, lebih baik dari maulid, dan sebagainya. Berita-berita itu coba, dengar dari mana saudara? Nah, langsung ikut menyebarkan. Siapa banyak menyebarkan berita itu, paling banyak menanggung dosanya. NTA itu menghalalkan anjing, kamu dengar dari mana? Kemudian tadi malam saya on air, malam Jumat itu, juga ada pertanyaan dari orang ibu, Ustaz, apa betul MTA itu ngalalkan anjing? Kalau MTA anjing itu halal, dasarnya apa? Dan on air malam Jumat kemarin. Ya. Menurut hadis Nabi, ya, semua binatang yang bertaring dan burung-burung atau binatang yang bercengkeram kuat itu haram. Lah, anjing itu bertaring apa tidak? Nah, itu dah, weh, pikiran dewe. Jadi binatang yang bertaring dan yang berkuku tajam, bercengkeram kuat itu haram, kata Nabi begitu. Nabi mengatakan begitu, ya dah. Lantas kamu dapat berita anjing hak, apa? MTA menghalalkan anjing itu dasarnya dari mana? Ternyata dari salah seorang. Nah, kiai. Nah. Kamu belum tabayun, tapi sudah ikut menyebarkan. Dengar lagi berita katanya MTA itu aliran sesat. Nah, ada lagi mereka MTA itu katanya Wahabi. Kowe ra tau tekon, langsung ikut menyebarkan. Mengapa kamu tidak prasangka baik kepada orang yang diberitakan itu? Tidak mungkin begitu, masa zina itu perbuatan keji kok pasti lebih baik daripada tahlilan itu ya mungkin. Kalau kamu orang Islam, akalmu sehat, krungu berita itu kamu sudah tidak yakin dulu. Tapi kalau memang kamu ya agak sakit kepalanya, ya tidak genep ya toh, merasa tekan langsung ikut menyebarkan. Ya, dan menyebarkan. Mula ni yang ngaji oke, okay, yang usah bentek kot kayak 500,000 kok. Nah, gue ni akalmu juga sehat, ya. 500,000 uang sak mini gitu, coba. Hitungin berapa juta kira-kira. Tadi saya dengar berita yang dari Sumatera Barat pak tadi. Dia berangkat sendiri, biayanya dihitung 5 juta tadi. Pemotenan 5 juta, mau tekan gini 500 apa ya cucok. Nah, maka bukan itu yang diharapkan. Tapi aneh. Dengar berita begitu langsung menyebar luas. Nah, maka Allah katakan, siapa paling banyak membawa menyebarkan berita bohong itu, paling besar menanggung dosanya. Tiap-tiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Kalau dia paling banyak menyebarkan berita bohong, berarti dia paling besar menanggung dosanya. Mestinya kalau mendengar berita orang Islam dikabarkan jelek, kamu mestinya sikapnya seperti ini. Ya tak? Laula isami'tumuhu dzannal mu'minun, mengapa kamu tidak prasangka baik kepada saudaramu sendiri yang diberitakan itu? Wal mu'minat, ya, dan yang diberitakan orang-orang mukmin maupun orang laki perempuan, ya, bi anfusihim, dengan dirimu sendiri, karena orang mukmin itu bersaudara. Mestinya kalau saudaranya diberitakan jelek, pertama kali tidak percaya. Mestinya jawabamu bagaimana? Waqalu hadza ifkum mubin. Allah ini paling berita bohong. Tapi sifat yang paling benar begitu. Kalau kamu Allah ini paling berita bohong, mesti kamu tidak akan menyebar luaskan wong berita bohong kok. Terus ayat berikutnya. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendapatkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ya, itu lah. Apalagi menuduh zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi, hanya menyebar berita saja, nah kamu pendusta nanti di sisi Allah. Hukumanmu sangat berat. Itu. Terus? Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya. Watahsabunahu hayyinun. Ya, kamu dengar berita, sumbernya hanya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Terus kamu sampaikan dengan mulutmu juga. Padahal kamu tidak mengerti permasalahan sedikit pun, tidak tahu. Maka dikatakan oleh Allah, ya, malaisa lakum bihi ilmun, tidak ada pengetahuan sama sekali tentang kamu tentang berita itu. Sebetulnya berita itu kamu tidak tahu sama sekali. Tapi kok kamu ikut memberitakan? Memberitakan berita bohong tadi, walaupun tanpa mengetahui sama sekali, kamu kira watasabunahu hayinun. Kamu anggap menyampaikan berita itu suatu hal yang ringan, tidak apa-apa gitu. Hayinan. Ya, tidak apa-apa lah. Watasabunahu hayinan. Seolah-olah, alah, ora apa-apa lah. Jadi sesuatu hal yang ringan, remeh gitu. Padahal wahuwa indallahi azim. Di sisi Allah, berita yang kamu beritakan, berita bohong, kamu sebarluaskan itu di sisi Allah perkara yang besar. Tapi kamu menganggap menyampaikan berita dengan mulutmu tadi enteng aja, alas, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Padahal kalau ditanya, kamu dengar dari mana? Dari teman saya. Temannya. Nah, dari tekon ini, kamu ya dari saya, ada teman saya. Jadi kalau tekon ini mubeng, tok, katanya sumbernya itu enggak jelas. Andai kata itu betul gitu saja berita itu. Sedangkan itu sesuatu yang jelek, itu enggak boleh diberitakan kok. Kewajiban sesama muslim itu kalau melihat aib saudaranya menutupnya. Menutup, jangan malah disebarluaskan. Nah, ya apalagi itu berita bohong, memang sengaja disebarluaskan biar orang itu jatuh, tidak dipercaya, hilang kepercayaannya. Nah, kalau dia punya usaha ya bangkrut, kalau dia buka pengajian ya bubar pengajiannya, lah gitu maunya begitu. Tapi alhamdulillah orang sekarang sudah banyak yang pinter. Benar berita itu opo yo tenan gitu dah. Tapi ya tenan. Nah, maka banyak tuh yang dengar-dengar radio itu. Pertama anjel, manjel banget. Malah kadang misui saya. Ketemu urung misu-misu. Wetingnya luar biasa ada. Nah, bareng rungok-rungok kita, jane ya bener iki. Jane ya bener lah, sisi datang sendiri ke sini. Ya, yang silaturahim lewat radio tadi kebanyakan kan begitu. Ya, gitulah. Maka kalau orang mukmin dengar berita, apakah itu berita menyenangkan atau menakutkan? Itu tidak boleh disebarluaskan sendiri. Sampaikan pada pemimpinmu. Pemimpin nanti akan memberikan kepastian apakah berita yang menyenangkan itu sesuatu yang menyenangkan betul. Atau berita yang menakutkan itu sesuatu yang menakutkan betul. Itu akan mendapat keterangan dari ulil amri, minkum. Tapi karena enggak, umat Islam sekarang enggak punya pemimpin, ya sudah. Ini berita elek, bur-bur sebar luas ke wae. Mbah tenan buhra. Ya. Gitu lah. Jadi indah sebenarnya orang itu diatur dengan Islam itu indah. Ya. Maka rusaknya kebersamaan umat Islam, karena rusaknya kebersamaan itu kan enggak ada kepemimpinan tadi. Nah, sekarang pemimpinnya umat Islam itu siapa? Ya enggak ada kan? Mulai untuk berita ya sakarpe menyebar luaskan, tidak ada pemimpinnya, pengendalinya itu tidak ada. Ya apalagi? Saya pernah berkata dalam hati, tidak akan mencampuri istri saya karena saya jengkel, setiap kali saya ajak berhubungan selalu menolak dengan kasar. Padahal saya sangat butuh. Kalau saya mau ceraikan istri saya dan cari lagi, terus terang hati saya enggak tega, karena dalam hati masih mencintainya. Kalau saya nekat zina, takut dosa. Ustaz, padahal istri saya sudah ikut ngaji hampir setahun lebih. Pertanyaan yang pertama, apakah saya harus membayar kafaroh kalau mau ngajak berhubungan lagi dengan istri? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan tersebut Ustaz? Mohon petunjuknya. Jadi ngajak orang gelem lah mbok aja ya mohon neng. Jadi orang ngaji itu belum jaminan. Apa nek ngaji iki mesti apik bukan jaminan. Wong ngaji sing jek ngapusi ya eneng. Wong ngaji dijak kumpul istri suaminya menolak ya eneng lagi wae ditekoki mau. Ya. Padahal nek ngajine diamalke, seorang istri itu kalau diajak kumpul oleh suaminya, ya walaupun sedang masak di atas api itu harus dituruti. Nah, walaupun sedang memasak, mana? Bahkan sedang di atas kendaraan. Padahal zaman dulu kamu bayangkan kendaraannya itu unta atau kuda, ya butuhkan oleh suaminya dituruti. Ya. Ya, itu hasil ngaji nek diamalke. Nek ora ya ngaji ngono ki ya ngerti. Lah kuwi rak ngendikane nabi. Ya ta? Lah kuwi rak dudu nabi gitu ta. Maka ngaji itu tidak jaminan. Orang yang ngaji itu ngaji Quran dan Sunnah jaminan dimudahkan jalannya ke surga. Tetapi walaupun jalan ke surga mudah, belum jaminan bisa masuk. Karena walaupun jalannya mudah, enggak mau nempuh. Ya kan? Maka Allah katakan, wa iyaro sabila rusdi la yattahiduhu sabila. Ngerti jalannya ke surga itu tahu. Tapi ditunjukkan nih jalannya ke surga, dia tidak mau menempuhnya. Walaupun tahu tidak mau lewat, ya tidak sampai. Ya tak? Sampai Nabi mengatakan, kalau manusia boleh sujud kepada manusia lain, aku perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Maksudnya, begitu ketaatan istri terhadap suami. Selama benar. Karena innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam hal yang baik, yang benar. Kalau tidak baik atau tidak benar, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk selama makhluk itu mengajak maksiat kepada Allah. Gitu? Lawang suami istri namanya suami istri. Ya. Dia punya suami, dia punya istri. Ya. Punya suami. Suami mempunyai istri, menginginkan sesuatu kok enggak pernah mau, gitu? Terus dalam batinnya wis ora tak kumpuli. Wis ora tak kumpuli istriku. Jane ora ngono niatmu. Ora tak kumpuli nyetek kumpuli ra gelem kok. Gitu? Jadi bukan begitu. Maka itu ditanya apa sebabnya, gitu kan? Dibina rumah tangga yang baik. Kalau memang sudah bosan, sedang kamu tadi katanya sangat butuh, punyanya hanya satu, dibutuhkan ra gelem, ya golek liyane. Ini golek liyane aja. Jangan apa? Zina. Zina kamu masuk neraka kamu nanti. Ya. Ya, cari yang halal. Ya, cari yang halal. Maka dari itu, rumah tangga itu kalau tidak diatur nurut aturan agama, ya mesti semrawut. Ketoke duwe bojo ning gelisah terus. Ya ta? Gelisah. Apalagi nek pas lagi arep butuh ngono kuwi ora keturutan, kan susah banget deh. Ya ta? Tidur enggak bisa tidur, arep nyedak wedi, kok ndak ati selentra. Tapi ya ngampet tak ta gitu. Nah, kenapa? Kamu tahan-tahan begitu, wong bisa cari yang lain ya halal. Asal dengan cara yang halal. Istri itu kadang-kadang isok kemayu ngono kuwi. Ketoke ora butuh. Nanti tinggal lunga, gulung koming pe monggo. Ya. Maka suami dan istri harus saling mencintai dan menyayangi. Tujuan pernikahan itu mawaddatan warahmah. Menjalin cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau ada rasa cinta dan kasih sayang, tentu tidak akan membiarkan suaminya kelintingan enggak bisa tidur. Ya kita ngono kok, mosok masalah ngono remeh ora iso turu. Lu remehi sing ora butuh. Maka itu harus saling memahami. Dengan rasa cinta dan kasih sayang, oh suami saya sedang membutuhkan saya untuk memadu cinta dan kasih sayang. Dan dikatakan oleh Allah, oleh Nabi, itu malah sedekah, masa disedekah enggak mau. Ya. Itu ya, jadi dirumbuk dengan baik, kalau memang enggak mau betul ya, ya sudah namanya tidak bisa ketemu, boleh kamu cari lain. Ya, kamu kasihan, masih cinta, kamu... Nah, walaupun kamu cinta, kalau dianya sudah tidak cinta, apa bisa bertepuk sebelah tangan? Keplok tangan siji sah muni orang. Nah, karena sah muni lah. Kalau itu mesti dua, nek tangan isi buanter orang muni, gitu lah. Apalagi? Apakah suaminya tadi harus membayar kafaroh? Kafaroh apa? Wong kamu kumpul gak mau gitu kok? Gitu? Apalagi? Bagaimana hukumnya apabila seorang suami sudah tidak pernah lagi tidur seranjang dengan istri, tapi tidak pernah terucap kata cerai? Ya, tidak apa-apa toh. Tidak seranjang, tidak ucap kata cerai. Nah, tinggal tidak seranjang itu apa sebabnya? Tanya, kalau istrinya menginginkan seranjang, kok suaminya ternyata, ya tanya aja yang baik. Kenapa toh Pak, kamu kok selalu misah dengan saya, enggak mau tidur bersama. Ya, kalau yang saya istrinya, suaminya tanya, kamu kenapa toh Bu atau Dek ya, kok selalu tidur dengan saya, kok enggak mau, kenapa? Nah, tanya gini toh, dirunding sing apik aja kaya wong liya. Dirunding sing apik, nanti kan ketemu masalahnya. Bukan masalah apa-apa cuma itu ya, ya. Mesti ada sebabnya apa gitu loh. Nah, sebab itu yang dicari. Kalau memang itu menyebabkan tidak suka tidur seranjang, ada sebabnya, sebab itu yang dihilangkan. Kalau sebab dihilangkan nanti kan ada seranjang lagi. Apalagi Rasulullah pernah mengilak istri-istri beliau lalu tinggal di kamar selama 29 hari di kamar. Pertanyaan, apakah selama 29 hari itu Nabi tidak sholat berjamaah di masjid? Ah, gue ya pikiranmu ngelantur ya. Udah jeneng neng kamar ibu ya neng kamar, ora tau metu barang itu toh. Ya. Nabi gue tidak sholat jamaah di masjid itu gimana? Ya, oh, Nabi itu menganjurkan orang yang dengar adzan tidak datang ke masjid, bakar rumahnya orang yang dengar adzan tidak ke masjid itu. Mungkin Nabi memberi contoh uswatun hasanah. Nabi itu sholat tidak pernah di rumah, sholat wajib mesti jamaah di masjid. Tidak pernah sholat wajib di rumah itu tidak pernah. Nah, kalau sholat di rumah itu sholat sunnah beliaunya. Karena sebaik-baik sholat bagi laki itu di masjid kecuali sholat sunnah. Nah, kalau sunnah baik dikerjakan di rumah. Kalau wajib baik dikerjakan di masjid. Nah, tentu Nabi tidak mungkin akan tidak memberi contoh itu, wong uswatun hasanah beliau. Apalagi kami mengalami musibah keluarga, kami sama-sama Islam. Yang kami tanyakan, yang pertama, apa keliru jika suami mengajak rujuk kepada istri selama istri belum bersuami lagi dalam masa iddah, baik hukum Islam maupun negara? Yang kedua, bagaimana hukumnya atas kami terhadap hak kewajiban kepada anak-anak? Secara otomatis hak dan kewajiban terkurangi, bahkan ada yang terputus. Kemudian yang ketiga, apa ada hadisnya jika suami mengajak rujuk, istri yang baik atau benar mau rujuk, Ustaz? Jadi ya, tolak suami mentalak istri itu memang ada, namanya masa iddah tadi. Ya, masa iddah. Istri di dalam masa iddah itu tidak boleh menerima lamaran atau menerima apa cinta tadi dengan orang lain. Dalam masa iddah dilamar atau di ya, baik langsung atau tidak langsung mau nikah dengan orang lain itu tidak boleh. Karena dalam masa iddah itu yang berhak, paling berhak merujuki siapa? Mantan suami tadi. Kalau sudah istri saya cerai, itu sudah bukan suami istrinya lagi. Tapi dalam masa iddah, kamu yang paling berhak untuk menikahi lagi. Nah, menikahi. Di dalam masa iddah tadi. Nah, setelah habis masa iddah, bukan hanya mantan suami yang berhak untuk menikahi dia. Orang lain pun boleh mau menikahi istri tadi setelah masa idahnya habis. Kalau sama-sama cocok, sama-sama mau, boleh menikah dengan orang lain, bukan mantan suami. Tapi kalau masa idah, walaupun sama-sama cocok, tidak boleh. Bahkan tidak boleh menjalin cinta dengan orang lain setama dalam masa idah. Itu perlu dipahami. Maka kalau suami mau ngajak rujuk, ya memang itu hak kamu. Sebelah saidah itu paling berhak kamu mengajak rujuk itu. Nah, sekarang kalau istrinya diajak rujuk tidak mau, lah itu haknya istri. Mau jenengnya pegatan balen opora itu harus ada kesepakatan dua belah pihak. Suaminya sebenarnya saya kepingin balen, istrinya aku wis moh tidak mau dengan kamu. Nah gitu lah, kalau tidak mau ya sudah cari yang lain. Jadi mau dirujuk itu apa harus mau apa tidak, tergantung istrinya. Karena mau rujuk itu juga mungkin istrinya masih terbayang-bayang. Nanti kalau rujuk saya jadi istrinya lagi, Nanti ya seperti kemarin-kemarin gitu. Mungkin sampai itu karena tidak senang itu. Ya, paling seperti kemarin. Tangan kon golek dhewe ora tau dikae duit, ya. Wes malah njaluk tanggungan, nah itu dah. Nah, mesti ada sebabnya kalau sampai diajak rujuk enggak mau, mesti ada lah sebabnya itu apa. Kalau sebab dibenarkan agama ya boleh aja. Tapi kalau sebabnya enggak mau rujuk sebab wis dikencani wong liya, lah itu dosa. Enggak boleh kamu menjalin cinta dengan orang lain dalam masa idah itu enggak boleh. Apalagi? Bagaimana tadi hak dan kewajiban kepada anak-anak? Hak kewajiban sama selama masa idah ya. Masih boleh tinggal serumah dengan suami itu boleh. Tapi tanggung jawab nafkah terletak pada suami. Suami yang bertanggung jawab selama dalam masa idah terhadap istrinya. Kalau anak otomatis walaupun masa idah habis, anak itu tanggung jawabnya suami. Gitu kan? Tapi ada kalanya ya ada ya keanehan dunia ini sing tanggung jawab malah istrinya ya ada kok. Belum masa idah itu istrinya malah seneng wis sudah tanggungane. Nek ora masa idah ya ngopeni anak, ngopeni suami kan itu. Ya suaminya ora nyambut gawe. Ngitangi turu jaluk sarapan rung mateng nesu. Padahal ora tau blonjo ya. Kan susah ngono kuwi. Enak rata ngono kuwi. Ada berarti kowe sing lakoni kuwi. Ya nek ora masak ngerti enek ngertimu kok ngendi? Mbak awakmu dhewe kuwi. Ya apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Ayo kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 3 Februari. Ya. Mohon diterangkan tentang membaca dan memegang Al-Quran tidak perlu suci dari hadas dan punggung telapak tangan wanita itu termasuk aurat apa tidak, Ustaz? Memang tidak ada perintah dalam agama orang mau memegang Quran atau membaca Quran harus suci dari hadas, apa hadas besar apa hadas kecil, tidak ada perintah. Lain dengan sholat. Kalau mau sholat ada perintah wudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar, wa in kuntum junubam fattoharu, mandi. Itu ada perintahnya. Tapi kalau membaca Quran atau megang Quran, perintah wudu, perintah mandi itu enggak ada. Karena tidak ada jangan mengada ada gitu loh. Itu ya. Kemudian yang apa lagi? Punggung telapak tangan itu apa? Aurat. Dalam satu hadis yang diterangkan, wanita itu yang boleh tampak muka dan apa, tangannya, muka dan tangan. Punggung telapak tangan ini apa aurat? Ya, tidak termasuk aurat. Maka wanita memakai cincin itu boleh, biasanya kita cincin. Ada? Lah nek kene kok ditutup ya gawe klambi modele ngene tekan lengene kene sing kerowak. Apalagi jadi bukan itu tidak termasuk aurat. Yang dimaksud bacaan imam cukup bagi makmumnya itu bacaan suratnya saja yang dibaca jahr atau ketika imam membaca takbir makmum membaca sendiri, Ustaz? Iya. Yang wajib didengarkan itu ketika membaca ayat-ayat Quran, yaitu dari surat Al-Fatihah tambah lagi sesudah Fatihah itu apa dia membaca surat atau membaca ayat. Kalau bacaan imam jahr, makmum cukup mendengarkan, tidak usah membaca. Nah kalau takbirnya mau rukuk mau sujud iktidal dan sebagainya itu baca sendiri ya. Imamnya mau ruku Allah Akbar, kamu ruku Allah Akbar. Orang meneng wae melu diglok-diglok tok. Nah, kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana. Alhamdulillah, tidak usah melu sami Allah, tapi cukup makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Boleh juga ditambah yang enggak panjang itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu boleh. Lebih panjang lagi boleh juga, saya tidak hafal. Nah, ya kan? Kan ada. Maka itu boleh. Jadi imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya tidak usah memakai sami Allah, tapi cukup Rabbana lakal hamdu. Itu. Jadi yang mendengarkan bacaan Fatihah dan bacaan surat setelah Fatihah atau ayat setelah Fatihah. Kalau dibaca jahr, kalau imamnya bacanya sir, tidak dengar, ya kamu baca sendiri semua. Apalagi bacaan rukuk dan sujud itu dibaca berapa kali, Ustaz? Tidak ada ketentuan berapa kali. Ya, tidak ada ketentuan. Nabi memang membaca kira-kira 10 kali. Kira-kira bisa lebih, bisa kurang. Ya, tidak menentukan harus sekian kali itu, tidak. Ada suatu hadis saya bacakan ya. An Anasin qala ma shalaitu wa ra'a ahadim ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadal fata. Ya. Jadi ini ada sahabat bertanya, saya bersolat di belakang ya, belakang imam lah ya, belakangnya sesudah Rasulullah itu, tidak seperti solat yang merupai salatnya Rasul, tidak seperti pemuda ini yang disebut itu hadal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz, pemuda tadi maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Qala fa hazarna fi ruku'ihi asrota tasbihatin wa fi sujudihi asrota tasbihatin. Sesudah Rasulullah, dari Anas ia berkata, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya lebih menyerupai sholatnya Rasulullah SAW selain dari anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Lalu Anas berkata, karena kami kira-kirakan, ya dikira-kirakan loh, di dalam rukuknya dia membaca 10 tasbih dan dalam sujudnya juga 10 tasbih. Itu dikira-kirakan, tapi baca 10 kali. Mungkin enggak ada ketentuan berapa kali, enggak 10 kali boleh, kurang boleh, ya. Rasulullah diperkirakan oleh Anas tadi ya kira-kira 10 kali tasbih. Apalagi mohon diterangkan Quran surat Saba ayat 23. Siapakah orang-orang yang diizinkan Allah memberi syafaat kepada orang mukmin? Kalau begitu, apa yang dimaksud syafaat pada ayat ini, Ustaz? Ya, coba kamu baca ayatnya. Surat Saba, nama surat 34 ayat 23. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman azinalah. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baca anatnya itu. Ayat ini menerangkan bahwa pemberian syafaat hanya dapat berlaku dengan izin Tuhan. Orang-orang yang akan diberi izin memberi syafaat dan orang-orang yang akan mendapat syafaat merasa takut dan harap-harap cemas atas izin Tuhan. Tatkala takut dihilangkan dari hati mereka, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat bertanya kepada orang-orang yang diberi izin memberi syafaat, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, yaitu Tuhan mengizinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang disukainya, yaitu orang-orang mukmin. Ya. Jadi tahu lah, syafaat itu pertolongan Allah diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, siapa yang diberikan izin mendapat syafaat? Ya orang-orang mukmin tadi. Yang memberikan syafaat atas izin Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah? Itu. Jadi pertolongan dari Allah terhadap orang-orang mukmin. Dan insya Allah semua orang-orang mukmin, ya, amanu wa amilu sholihah, mesti dapat pertolongan semua dari Allah. Maka Allah memberikan perintah, wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihat. Ya, wa amilu sholihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dapat pertolongan dari Allah. Dimasukkan dia ke dalam surga yang mengalir dannya sungai-sungai. Nah itulah orang yang beriman tadi. Terus? Di Indonesia, saya sering mendengar ada bermacam-macam solawat, seperti solawat Badar, solawat Nariyah, solawat Gusdur, dan masih banyak lagi, apalagi di bulan Rabiul Awal sebagai tanda maulid Nabi. Mohon diterangkan solawat yang menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang membaca solawat pada malam Jumat, Ustaz. Yang kamu tanyakan tadi saya belum tahu itu. Solawat Gus Dur barangnya enggak tahu. Yang enggak tahu ya lebih baik ngomong enggak tahu toh. Ya, enggak tahu saya. Kalau Rasulullah mengajarkan baca solawat. Ya, ada sahabat bertanya, bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah? Ya, ketika salat itu, ya seperti itu tuntunkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina. Innaka hamidu majid. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Salawat di dalam salat. Salawatnya seperti itu. Ya, kalau salat Gus Dur tadi bang, saya tidak tahu. Ya, tanya aja yang menerangkan itu. Kamu dengar dari mana? Tanya pada mereka yang menerangkan itu. Ya. Terus baca salat malam Jumat, ya memang ada hadisnya, ya. Ada hadisnya. Memperbanyak salawat dan cuma itu saya bacakan ya. An Nabi Mas'udin Al Ansori radhiyallahu anhi Nabi SAW. Aksiru. Aksiru alaiya sholata fi yaumil jumu'ah. Ya. Fa'inahu laisa ahadun yusolli alaiya yaumal jumu'ati illa uridat alaiya sholatuhu. Dari Abu Mas'ud al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perbanyaklah sholawat untukku pada hari Jum'at. Karena tidak ada seseorang yang bersolawat untukku pada hari Jumat melainkan disampaikan kepadaku solawatnya. Jadi membaca solat Jumat itu banyak. Solat itu kan doa, nanti sampaikan kepada Nabi doa itu. Apalagi saya mempunyai anak perempuan yang sudah dinikah, tetapi sudah 2 tahun ini pisah ranjang dan suaminya tidak mau menceraikannya. Dia bilang, kalau mau cerai, kamu sendiri yang cari surat cerai. Kemudian anak saya mau cari sendiri. Bila mau mengurus surat cerai sendiri, apakah mahar atau mas kawinnya dikembalikan, Ustaz? Di mana uang mas kawinnya dulu itu juga dari anak perempuan saya. Entah dulu niatnya pinjam atau minta, saya kurang tahu. Ya, kamu aja kurang tahu, apalagi saya. Ya, jadi ya, menurut keterangan yang brosur beberapa minggu yang lalu, kalau wanita itu khulu rafa atau istilah gugat lah itulah, minta cerai pada suaminya, yang menggugat itu istri, memang maharnya pada zaman Rasulullah itu ditanya, ya, kamu apa siap mengembalikan maharnya? Siap, ya kembalikan mahar terus suaminya yang mencerai. Gitu kan? Tapi peristiwa yang kamu tanyakan itu tidak seperti itu. Karena maharnya aja tidak genah itu kok. Mahar itu pemberian dari calon suami kepada calon istri. Lah ini tadi malah maharnya uangnya juga dari istri. Nah, mungkin sandiwara yang ngarepin naib, jadi aku balik naku, hati mahare mas 1 kilo, neng gue mau nih yuk ngoni istri nih. Itu berarti bukan pemberian. Dan kalau begitu itu tidak sah, ya, tidak sah. Lebih baik memberi itu kalau memang kamu tidak punya, ya apa punyanya saja, tidak usah. Wah mungkin dia istrinya, wah mosok nek mbok gawe mahar sajadah isin aku. Didelok wong akeh mung sajadah. Ketoke kok murah. Yo tak gawe gelang kalung. Ya. Jadi kok kayak aku setate untuk mahar saya padahal itu cuma sandiwara tau itu punya milik saya kok. Ya, kalau cara begitu kan tidak sah, berarti belum membayar mahar. Ya, maka itu kalau memang itu sudah rafa' tadi, dan saya yakin bukan karena itu si istri apa mau tidak mengurus sudah 1 tahun lebih tidak ngurus sebagai istri, lah kok barang istri tidak mau minta cerai suruh ngurus di karena suaminya apa pegah takut untuk bayar sebab neng pemerintahan kan jam bayar kan. Nah kalau menurut undang-undang di perkawinan itu kalau istri gugat minta cerai kemudian istrinya membayar kalau dulu 1.000 atau saya 10.000 atau berapa ini sebagai iwat sebagai pengganti jatuhlah talak 1 itu kalau yang ada berlaku di sini. Kalau mau mengembalikan mahar apa ya ra isin wong mahare mung alat sajadah alat salat masa wis lawas ya mbok jaluk bali. Kalau zaman Rasulullah kan maharnya kebun kurma sekian hektar, apalagi kowe bangsa banyak-banyak alane saiki mung tak perangkat alat salat wis dienggo 10 tahun masa arep balekke wis dadi gombal. Apalagi saya seorang pemuda 22 tahun, bagaimana cara meneguhkan iman di saat kondisi iman sedang turun, dan sebagai remaja, saya mengalami godaan yang berat. Untuk itu mohon nasihatnya dalam menghadapi godaan tersebut. Godaannya apa? Ya. Nah, mestinya kan dijelaskan godaannya apa. Pemuda, masa masih pemuda mengalami godaan yang berat, itu kira godaan apa? Ya. Mau dicalekan seorang pemuda yang vokal, wah ini mau dicalonkan jadi anggota DPR ini. Apa begitu? Kan 2014 akan ada calon-calon DPR lagi lah. Mungkin bagimu berat aku nih jadi anggota DPR tenan. Apa sama rakyat? Apa anggota arep mlebu penjara? Lah mungkin kanggumu berat nih kono kuwi, ya ta? Mula kandakno godaane berat apa? Ya, sebab kalau tidak dijelaskan godaannya berat kan solusinya rungkaruan pas. Mungkin tak anggap godaan berat wanita padahal bukan. Ya dah, godaan berat ini ngelamar gawean ronor nira ketompo mamanya. Atau malah kamu kena PHK, maka godaannya berat apa? Itu tidak bisa menjawab kalau kamu tidak menjelaskan. Ya, nah kalau untuk menguatkan iman tadi, kalau imanmu kuat insya Allah godaan-godaan itu teratasi. Caranya bagaimana? Kamu kumpul dengan orang-orang yang hidupnya sehari-hari itu aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah. Di dalam surat Al-Kahfi 28 itu. Dah lah, kamu bergaul dengan orang-orang itu tidak akan dapat godaan-godaan yang berat tidak diatasi. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'auna rabbahum bilghadati wal 'asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu. Ya. Kumpul dengan orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah sepanjang hari, pagi dan senja, maksudnya sepanjang hari yang diharapkan aktivitasnya itu mengharap ridha Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah kalau itu dilaksanakan betul enggak ada godaan berat itu enggak ada. Terus kelanjutan ayat tadi wala ta'tu 'ainaka anhum uridu zinatal hayati dunya Jangan matamu berpaling, tidak kerasan kumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah, karena tertarik dengan gebiarnya dunia, dengan gemerlapnya dunia. Ya, akhirnya apa? Karena sudah bukan urusan kepentingan hidup bahagia di akhirat lagi, tapi yang dipinginnya adalah masalah dunia, akhirnya hatinya melupakan Allah. Wala tutiman aghfana qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya dilupakan mengingati aku. Wattaba'u hawahu. Setelah lupa mengingat Allah, hidupmu tidak menurut aturan Allah, tapi mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang menjadi pemimpinnya, wakana amruhu furuto. Kamu mesti menjadi orang yang melampaui batas kebenaran. Ya, maka milih teman bergaul itu sangat penting. Kalau teman pergaulannya tiap harinya orang-orang yang ya taat, patuh kepada Allah, ya pasti kamu akan terbawa ke sana. Tapi kalau pergaulannya tiap harinya orang yang diurusannya dunia saja, tidak pernah ingat pada Allah, ya kamu akan jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dunia yang menjadi tujuan, kamu tidak pernah akan merasakan tentramnya, nikmatnya orang hidup ini. Ya. Apalagi saya pernah niat bersedekah kepada tetangga yang juga masih saudara. Dia bilang kepada saya, kalau besok belum punya beras untuk dimasak. Lalu saya mengambil beras dan saya berikan kepadanya agar bisa dimasak. Tetapi setelah kira-kira seminggu, beras sejumlah yang saya berikan itu dikembalikan kepada saya. Lalu saya menolak karena saya sudah bilang bahwa itu saya berikan kepadanya. Tetapi dia menaruh beras tersebut lalu ditinggal lari, seakan-akan dia menolak pemberian saya itu. Yang demikian itu, apakah niat sedekah saya juga batal, Ustaz? Oh, tidak. Kalau niat sudah dilaksanakan, ya tidak batal. Tapi setelah satu minggu ternyata kok kembalikan lagi lah, mungkin dia merasa tidak butuh sedekahmu tadi karena dia merasa sudah punya atau ada kemampuan untuk usaha itu dikembalikan, ya tidak masalah. Artinya niatmu baik dan sudah dilaksanakan, tidak akan hilang pahala itu. Kemudian kalau dikembalikan padamu, ya sedekahkan pada orang lain. Kalau memang sudah diniati untuk sedekah, oh diberikan ini kok akhirnya dikembalikan, ya tak sedekahkan pada orang lain. Jalan keluarnya kan ada, jadi tetap pada posisi sedekah tadi. Apalagi sholat sunnah qobliyah subuh itu, apakah sama dengan sholat fajar? Ya, sama. Sama. Lagi. Kalau datang ke masjid akan sholat subuh, tetapi waktunya sudah mepet, sholat sunnah yang dilakukan tahiyatul masjid atau qobliyah subuh, mana yang lebih diutamakan? Ditambahnya, saudara masih belum paham sholat tahiyatul masjid itu apa ya. Jadi sebetulnya kalimat sholat tahiyatul masjid itu tidak ada. Ya, adanya kalau orang mau masuk masjid, orang masuk masjid, ya disyariatkan jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Lah terus orang menamakan sholat dua rakaat tadi disebut sholat tahiyatul masjid. Hadisnya yang mengatakan sholat tahiyatul masjid nggak ada. Ya. Jadi kalau kamu masuk masjid bleng, mau duduk, syariatnya sholat dulu dua rakaat. Sebelum sholat dua rakaat jangan duduk. Ya, maka kalau kamu masuk ke masjid mau sholat, ya subuh tadi di rumah belum sholat fajar, masuk ke masjid, ya sudah, kamu sholat fajar di masjid dua rakaat, sudah. Berarti sudah boleh duduk, wong sudah sholat dua rakaat, ya. Tahiyatul masjidnya belum. Tidak ada kok sholat tahiyatul masjid yang khusus itu. Misalnya kamu duduk boleh setelah sholat dua rakaat. Nah, saya sholat fajar saya lakukan di masjid. Berarti kan sudah sholat dua rakaat. Nah, baru kamu selesai sholat, silakan mau duduk. Bisa paham gak ini? Jadi sholat dua rakaat mau masuk masjid itu disyariatkan sholat dulu dua rakaat sebelum duduk. Setelah sholat dua rakaat baru duduk. Apa kamu masuk masjid tadi sholat fajar? Kalau duhur ya apa sholat qabla duhur dan sebagainya tadi, ya baru kamu duduk di situ. Apalagi apa keistimewaan ayat kursi? Karena saya sering menjumpai sampai-sampai diperjualbelikan, yakni ditulis di kaca lalu dipigural. Ya memang ada istimewaannya itu. Ya. Fadilahnya kamu baca sholat sama ayat kursi setelah tiap-tiap sholat wajib, itu kan masuk surga. Ya, saya bacakan hadisnya di situ ya. An Muhammad ibn Ziyadin al Ziyadil Haniyi Ola Sami itu Aba Umamata Yaqulu Ola Rasulullah SAW Man Koro'a Ayat Al-Kursiyi Duburo Kuli Solatin Maktubatin ya, Kuli Solatin Maktubatin maksudnya solat wajib Lam Yamna'hu Min Dukhulil Jannati Illal Maut. Dari Muhammad bin Ziyad Al-Hani, ia berkata, saya mendengar Abu Umamah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Jamul Kabir, Juz 8, halaman 114 nomor 7532. Itu fadilahnya. Apalagi salat tahajud itu paling afdal dilakukan jam 1 sampai jam 3. Tetapi kalau saya melaksanakan pada jam tersebut lalu tidur lagi, sering-sering salat subuhnya terlambat. Tetapi kalau saya laksanakan 1 jam sebelum subuh lalu saya langsung ke masjid, bahkan bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Lebih afdal mana alternatif yang saya lakukan antara yang pertama dengan yang kedua? Kalau seperti yang kamu tanyakan itu, ya afdal yang kedua. Kalau kamu milih yang kedua malah kehilangan subuh. Lah, sholat sunat atau subuh malah hilang itu gimana? Lah, kalau yang kedua kan selesai, sebentar lagi nunggu subuh sehingga bisa sholat tahajud, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa apa? Sholat fajar dan bisa subuh berjamaah. Lalu kamu sholat tahajud bengi malah subuhnya ra jamaah. Ya. Sholat fajarnya hilang. Ya. Kalau yang kamu tanyakan tadi ya lebih afdal yang kedua. Apalagi di masjid dekat saya sering kedatangan jamaah khuruj. Dan biasanya mereka iktikaf sampai 3 hari. Kegiatannya iktikaf, lalu memberi kultum setelah sholat maghrib, isya dan subuh, dan juga bersilaturahim ke rumah-rumah di sekitar masjid. Tetapi banyak warga yang kurang berkenan. Khuruj ini mereka lakukan sampai 40 hari, dan masing-masing masjid 3 hari. Apakah kegiatan meninggalkan keluarga sampai 40 hari seperti itu ada tuntunannya, Ustaz? Untuk itu tidak perlu tuntunan, wong mau meninggalkan 40 hari aja. Ya ta? Asal kamu tinggalkan itu keluarga sudah dicukupi kebutuhannya, tidak terlantar, ya. Kamu tinggalkan 40 hari boleh. 100 hari ya boleh, ya ta? Artinya tidak ada ketentuan harus 40 hari, ya. Malah kamu itu meninggalkan keluargamu kadang 2 tahun gitu. Ya, apa ada tuntunannya? Nah, kamu meninggalkan 2 tahun kemana? Kontrak, kontrak apa? Kontrak kerja di mana? Nah, kurang buat tekoke malah. Jadi baik, kamu keluar 40 hari ya boleh, apalagi tujuannya untuk dakwah. Ya, keluar masuk. Jadi seperti saudara kita jamaah tabligh itu pekerjaan berat. Seperti kamu tanyakan tadi toh, datang ke rumah-rumah ngajaki wong ning masjid untuk jamaah, kadang kala tidak disambut baik. Kadang disambut sinis. Kadang kala diwangsuli ora enak, salat toh dhewe kok ning masjid. Serasa ngajaki salat ndadak mbok jak wis salat dhewe. Gitu ya, itu sabar, maka harus sabar. Itu baik dan itu bagus. Tidak ada yang mati sam dakwah dari pintu ke pintu selain beliau. rombongan itu. Dan ajaannya ajaan baik, mengajak sholat jamaah di masjid kan baik kan. Kadang-kadang rumahnya dekat masjid saja, kadang-kadang ya tidak mau ke masjid kok. Sholatnya ragelem nang masjid. Nah, barang didatangi itu, dipanggilkan, dipanggil, dan terus diberi ceramah di masjid, disadarkan pentingnya sholat jamaah di masjid, baru sadar. Ya, baru sadar. Baik itu. Jadi manggili orang untuk sholat. Dan sholat yang dia panggilkan sholat wajib. Sholat wajib untuk dikerjakan di masjid itu menurut aturan Rasulullah ya seperti itu. Walaupun tadi dengar adzan ning kok seorang gak teke bareng diparani lagi kroso. Boleh apa lagi? Saya dari Temanggung. Setelah pengajian di sini, ini di Solo, biasanya sholat duhur dan asarnya saya jamak dan qasar. Dari Solo mampir di Jogja sampai maghrib dan kadang sampai malam. Maka di Jogja saya sholat, melakukan sholat maghrib dan isya juga di jamak dan mengqasar isya-nya. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Benar, karena kamu dalam keadaan musafir toh. Dari Solo, Temanggung Solo kan musafir. Cuma pulang mampir Jogja, Jogja belum sampai di rumah, yaitu masih dalam perjalanan musafir. Boleh menjamak mengqasar sholat bagi orang musafir, dibolehkan, diberi rukhsah oleh Allah. Apalagi, jadi yang kamu lakukan sudah benar itu. Orang tua saya sudah meninggal, sebagian hartanya saya sedekahkan kepada lingkungan dan anak yatim. Lalu sedekah itu diatasnamakan orang tua saya yang sudah meninggal atau yang masih hidup, Ustaz? Nah, waktu kamu sedekahkan diatasnamakan siapa? Pertanyaanmu itu kan sudah itu berarti. Sudah diatasnamakan siapa? Kok tanya? Ya, waktu kamu sedekahkan diatasnamakan siapa? Apa lagi? Apabila di dalam hati saya selalu terpaut untuk datang di kajian Ahad pagi ini, apakah ini dapat dikatakan taklid atau mengkultuskan, Ustaz? Kamu tidak paham taklid. Taklid itu ya, mengikuti seseorang tanpa dasar dalil yang jelas. Jadi cara beragama ibadah mengikuti tok tanpa ditunjukkan dalilnya. Ya, itu namanya taklid, taklid buta. Apa kata ustadznya di sini diikut walaupun tidak ditunjukkan hadisnya, tidak tunjukkan ayatnya, pokoknya mengikuti apa yang dilakukan ustadz, nah itu taklid. Ya. Kalau saudara datang ke sini kan justru malah akan berusaha memberantas taklid kan. Ya, datang di akad pagi itu kamu senang karena setiap apa yang diterangkan di situ tunjukkan dalilnya sehingga memberantas dari sifat taklid. Ya, mengamalkan suatu perbuatan ibadah tanpa dasar agama, tanpa dasar kebenaran dalil dari Allah maupun dari Rasul itu namanya taklid. Nah, kalau di sini ngaji sini semua tunjukkan dasarnya, brosur yang saudara terima itu pun di situ ada dalil-dalilnya Quran atau hadis. Walaupun ada orang sok nyepeleke wong ngaji kok brosur. Ya. Lah seneng ngaji brosur ini. Perlu ngerti sini brosur apa wes? Ngaji kok sini brosur. Padahal brosur itu nya Quran, isinya hadis. Ngaji rasa nggak brosur, rasa nggak buku, rasa nggak Quran, cukup ngrungok ketok. Nanti sana kan itu, ngaji ngrungok ketok. Kebaran tengok mah ulangannya apa? Wah lucu banget. Baliknya lucu banget tadi. Nah itu yang lebu ya kui. Nah kalau sini kan tidak taklid, ditunjukkan gitu dalilnya. Ya. Apa ini dasarnya? Oh, masalah ibadah ini loh tuntunannya. Jadi taklid itu mengikuti tata cara ibadah tanpa dasar hadis atau Quran. Mengikut pendapat seseorang yang tanpa didasari dalil-dalil yang jelas. Itu taklid. Apakah itu mengkultuskan? Tidak. Ya. Jangan, kamu malah jangan mengkultuskan ustaz. Lah kalau kamu apa aja omongannya ustaz, walaupun tanpa dalil kamu ikuti, lah itu di samping taklid ya kamu none ora ke ustaz ora, lah itu kamu mengkultuskan. Di sini malah enggak boleh. Ya. Kalau kamu ngaji di sini, menurut Ustaz MTA begini, jangan. MTA tidak mengajarkan apa-apa. Tapi kalau kamu dapat hasil dari ngaji ini, ya kalau ditanya, menurut hadis ini dasarnya, ini menurut Quran begini, ya harus gitu. Karena ini yang dikaji Quran dan hadis. Maka setiap pengambilan, terutama masalah ibadah, harus diambilkan dasar dari Quran maupun dari hadis. Kalau urusan dunia memang bebas kok. Ya, urusan dunia bebas kan. Apalagi membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Kalau saya pulang dari sawah melihat istri membaca Al-Quran, hati saya merasa bangga. Tetapi karena belum menyiapkan makan siang, mana yang harus didahulukan antara membaca Al-Quran dengan menyiapkan makan siang, Ustaz? Ya nek maca Quran wis wareg ya rasa makan siang. Jadi istrimu itu kurang paham, kurang mengerti. Oh, ini saat ini istri suami saya pulang dari sawah mesti lapar ini. Tak suguhane Quran. Nah, keliru itu ya toh. Mesti suguhe oh saatnya ini pulang mesti lapar, haus, dia akan makan, dia akan minum lah gitu. Ora kok luwe-luwe barang koyo Quran. Dibacake Quran ya toh. Kamu nasihat aja istrimu, oh baca Quran itu baik, ya. Ini buat nek wanci ini mulai ke sawah itu ya disiake makan, minum, kok nanti baru kamu baca Quran ditutoke, gitu ta? Ya. Dan bukan membaca Quran itu fardu ain, yang fardu ain itu mempelajari Al Quran. Mau cocok tidak fardu ain. Quran diturunkan bukan untuk bacaan saja, ya. Kata Allah itu diterangkan liat dabaru ayatihi supaya ditadaburi, dipelajari dengan sungguh-sungguh tiap-tiap ayatnya. Nah itu wajib, fardhu ain bagi setiap muslim mempelajari Al-Quran, maksudnya memahami isi Quran itu. Kalau hanya kamu membaca tidak paham, ya tidak akan ada perubahan apa-apa. Katam bola bali ini orang mudeng isine, mulai sepodo wae. Ya. Baca Quran dengan tidak sama saja, karena sama-sama ya tidak tahu. Tapi kalau kamu membaca, memahami isinya baru tahu, oh ternyata ini menurut perintah Allah, ini larangan, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dijauhi, itu tahu. Tapi kalau hanya membaca, tok, ya tidak paham mau nanti. Apalagi? Ketika sholat berjamaah, imam membaca dengan sir. Ketika imam rukuk, saya membaca suratnya belum selesai. Yang demikian itu, saya mengikuti imam rukuk atau menyelesaikan bacaan suratnya dulu. Maka kalau makmum itu, jangan bukar PDW. Membaca surat jangan panjang-panjang. Atau kalau memang nanti imamnya sudah rukuk, kamu baca surat ya tidak perlu diselesaikan. Toh. Sampai titik aja, tidak usah sampai selesai. Bisa mau baca surat apa panjang kamu sendak beberapa ayat saja sudah boleh. Ya, jadi imamnya rukuk melu rukuk, kalau enggak terlambat kamu nanti. Apalagi saat ini di SMA MTA masa tryout ujian nasional. Tetapi banyak teman-teman yang menjadikan momen tersebut sebagai ajang kompetisi yang tidak sehat dengan mengadakan taruhan yang nilainya jelek disuruh jajak ke teman yang nilainya baik. Saya mau menegur sungkan, tetapi kalau tidak ditegur semakin marah. Untuk itu mohon solusinya, Ustaz. Kalau menegur nanya kok sungkan itu gimana? Ya kalau kamu sungkan negur ya lapor ke pak gurunya. Sampaikan pada pak guru atau bu guru ya. Katakan ada peristiwa begini-begini lah, nanti biar diingatkan. Ya, biji nelek wis rekoso aja kon nukokke ya. Aku dunia yang bijinya apik kuwi malah. Yang bijinya apik-apik wis seneng ta. Lah sing bijine elek kuwi susah untuk memperbaiki nilai. Ya sekarang kamu gembirakan. Jajakno nggo sangu sinau gitu ta. Nah, kalau itu memberikan hadiah tidak diputuskan sebagai apa judi atau sebagai taruhan, tidak, enggak apa-apa. Kowe engko poe sing bijine elek iki sing bijine apik-apik ini nanti urunan nggo Naktir anaknya bijine elek ben sareng sesi naune betah tukoke panganan, nah gitu boleh aja itu. Nurang kok malah sing elek dikon jajake sing apik piye. Tidak boleh kalau isinya ada taruhan, tidak boleh. Maka kalau terjadi seperti itu, sampaikan pada gurunya, pada kepala sekolah atau salah satu guru, nanti tentu itu akan dapat pengarahan. Apalagi, apakah ada dalil supaya memberi upah kepada buruh sebelum keringatnya kering? Ada. Ya, biasakan kalau sekarang ngopeni buruh, ibaratnya bayar upah buruhmu sebelum keringatnya kering, itu maksudnya kalau pekerjaan sudah ditandangi supaya segera di ya, aja malah diutang. Masa bajikan utang buruh keringatnya kering, nanti keringatan lagi kering lagi, keringatnya kering lagi, berulang-ulang kering bareng nombo bayaran diutang sik. Itu enggak baik itu. Maka Nabi mengatakan, saya bacakan hadisnya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqtil ajira ajrahu qabla an yajifa arquhu." Ya. Di situ sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja atau buruhmu sebelum kering keringatnya." Maksudnya membayar upah buruh itu segera gitu. Segera rampung kegaweane, rampung tandangi ya ndang dibayar. Itu bagus, jadi majikan itu orang kok malah ngurusui buruwe, ya. Pekerjaanmu sudah dilakukan dengan baik, ya sudah, bayar buruhnya itu. Apalagi? Mohon diterangkan Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 79, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikannya. Nah, ini Quran kan? Dari situ ada yang memahami tidak menyentuh Quran sebelum dicuci, maksudnya sebelum wudu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan wudu, itu tidak ada hubungannya. Karena ada tuduhan bahwa Quran itu dulu yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad adalah siapa? Setan. Jadi Nabi Muhammad bisa baca Quran itu karena disampaikan oleh setan kepada mereka, kepada beliau. Maka Allah katakan la yamassu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Quran itu kecuali hamba Allah yang disucikan, maksudnya Pak malaikat. Jadi yang membawa Quran kepada Nabi Muhammad itu bukan setan, setan enggak bisa nyentuh. Tapi yang membawa adalah malaikat. Ya, Jibril. Itu yang disucikan oleh Allah dari dosa, maka dibawa oleh malaikat dari Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, itu menolak anggapan mereka orang musyrik, orang kafir yang menuduh bahwa Quran sampaikan pada Nabi Muhammad itu dibawa oleh setan. Setan enggak mungkin bisa menyentuh Quran itu. Gitu kan? Jadi maksudnya begitu, bukan kalau kamu akan salat kalau akan baca Quran wudu dulu dasarnya ini, bukan itu, bukan pada tempatnya. Itu bukan dalil untuk berwudu kalau mau baca Quran. Tapi itu meluruskan bahwa tuduhan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah setan, dibantah oleh Allah. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, gitu loh. Apalagi sebagai muslim kita wajib berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara wanita yang sudah nikah agar tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kandungnya, Ustaz? Karena pada umumnya setelah menikah si wanita ikut pada suaminya. Bagaimana pula cara berbakti kepada orang tua kandungnya bagi putri tunggal yang setelah menikah ikut dengan suaminya? Tidak masalah ya, walaupun ikut suami bukan berarti terhalang untuk bakti kepada orang tua. Ya. Nah kalau ikut suaminya memang wajar, wanita itu kalau sudah nikah orang yang paling ditaati adalah suaminya. Orang tuanya menginginkan, ya, membutuhkan anak perempuannya tadi harus seizin suaminya juga. Nah maka dari itu tuntunan agama kalau mencari suami jangan dilihat uangnya banyak atau gantengnya saja, tapi yang dilihat adalah apanya? Agamanya. Kalau dia agamanya baik, walaupun dia sudah menjadi istrinya, ya, tidak akan dihalangi untuk berbakti pada orang tuanya, malah dibantu, malah di Kalau dia setelah punya suami tidak begitu berpatuh orang tuanya, malah diingatkan oleh suaminya itu. Nah, diingatkan. Jadi tidak menghalangi. Berbakti pada orang tua enggak menghalangi. Maka musyawarah dengan suamimu. Dan suami yang baik tentu tidak akan melarang istrinya berbakti pada orang tuanya. Ya, apalagi saya ibu rumah tangga mengikuti kajian di MTA sekitar 1 tahun. Pertama kali diajak mengaji oleh suami, saya tidak mau. Tetapi setelah mendengar radio Persada FM, hati saya tersentuh dan berniat ngaji di MTA pusat ini. Setelah berjalan beberapa bulan, kedua orang tua saya menentang, apalagi soal tahlilan, selamatan, 7 hari, 40 hari, dan semacamnya. Beberapa waktu yang lalu, mbah saya meninggal, sama ibu diselamati. Lalu saya bilang pada ibu bahwa yang demikian itu tidak ada tuntunannya. Tetapi ibu malah marah dan mengatakan, mosok wong mati ora di kapak-kapake. Bagaimana sikap saya kepada ibu, bapak, dan keluarga saya yang menentang kalau saya masuk MTA Ustadz, dan bagaimana cara menyadarkan keluarga saya agar mendapatkan hidayah dan mau menempuh jalan yang lurus. Ibda binafsik, yang penting urusi dirimu sendiri dulu. Ya lah, urusi dirimu sendiri. Ngaji yang tekun. Apa yang diamal, apa yang diketahui itu larangan Allah, semaksimalnya ditinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, semaksimalnya dikerjakan. Syukur orang tuamu tadi, kamu ajak begitu, dia mau. Kalau tidak, ya didoakan saja. Doakan, biarkan saja. Ya, sampai nanti dia sadar dengan sendirinya. Sambil memohon pertolongan kepada Allah supaya diberi hidayah. Itu enggak usah. Dan itu sudah risiko. Ya, kamu ngaji di MTA ini, mengamalkan Quran dan Sunnah betul. Walaupun di kalangan keluargamu orang Muslim. Di kalangan tetanggamu orang Muslim. Belum tentu suka dengan Quran Sunnah yang kita kaji, belum tentu. Ya. Maka risikonya kalau tidak suka, ya kamu dianggap orang nyeleneh, dianggap orang tidak umum, ya dianggap orang yang apa berani pada orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Itu risiko ujian keimananmu, ujian keimanan. Tapi kalau kita yakin pertolongan Allah sudah datang, sekalipun orang tua menghalangi sampai memusuhi, tapi Allah tetap akan memberi pertolongan kepada hambanya yang menolong agama Allah. Maka sambil berdoakan, mudah-mudahan orang tuamu lunak hati, bisa menerima kebenaran atau bisa menerima perbedaan. Ya, apalagi dalam Al-Quran seringkali Allah menyebut dirinya dengan kami. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 106, saya seringkali update status saya di Facebook dengan arti ayat Al-Quran. Dan kemarin sudah sampai di Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Kebetulan ada teman yang menanyakan hal itu kepada saya, tapi saya belum tahu. Untuk itu mohon dijelaskan, kenapa dengan kami kok tidak dengan aku, Ustaz? Nah, jadi itu untuk litakdid, untuk mengagungkan Allah. Tidak hanya itu, dalam bahasa Arab itu ya, untuk menghormati seseorang, misalnya mengatakan anta. Anta itu kan kamu. Seorang, ya, walaupun kepada kamu seorang, kalau tujuan untuk menghormati orang ini, mengagungkan orang ini, tidak disebut dengan anta, tapi disebut dengan antum. Antum kan orang banyak, gitu loh. Lah iya, tapi untuk dalam bahasa Arab itu, untuk mengagungkan orang yang diajak bicara itu, walaupun seorang diri, menyebutnya bukan anta, tapi antum. Nah gitu, apalagi ini Allah. Bukan asmanya sendiri, memang Allah itu yang maha agung, maha besar, maha kuasa, dan maha segalanya yang baik-baik itu. Ya, maka Allah menyebut dirinya kami. Nah, litazim, untuk mengagungkan Allah. Apalagi? Saya seorang pemuda 25 tahun, apakah ada tuntunannya supaya menyegerakan menikah, Ustaz? Kalau ada dalam Quran surat apa atau hadis riwayat siapa? Ya. Ada riwayat, jadi kalau memang seorang pemuda sudah berkeinginan untuk nikah, berkemampuan, itu memang supaya segera. Karena itu nikah itu bisa menutup pandangan, tidak jelalatan matane. Ya, kalau melihat wanita itu jelalatan kan? Jelalatan. Nanti kalau sudah nikah bisa menundukkan pandangan. Ya, maka Nabi kita mengatakan, An Abdillah qala. Qala lana Rasulullah SAW, Ya ma'syara sabab. Ya ma'syara sabab. Manistato aminkumul bata fal yatazawaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Nah, gitu kan? Pemuda ini seru, kalau kamu sudah ada kemampuan dan keinginan untuk kawin atau nikah, segeralah nikah. Karena nikah itu bisa menutup pandangan dan memelihara kemaluan. Ya, bisa memelihara kemaluan. Ya, dipelihara supaya tidak jatuh kepada yang haram. Bisa menutup pandangan, tidak jelalatan kita, sudah punya istri. Itu kan? Itu bisa menutup pandangan dan memelihara atau menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Karena puasa itu bisa mengekang. Ya, mengekang hawa nafsu. Tidak menurut hawa nafsu, mengekang. Kendalinya saya sebenarnya sudah kepengen nikah, tapi belum ada kemampuan, nah dikekang, dikendalikan. Apalagi? Bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan diri dari riya dan sombong, Ustaz? Ya, itu kalau muncul segera dibasmi. Riya itu amal perbuatan yang mestinya untuk mendapat ridhonya Allah terbentik dalam artinya supaya diketahui orang, riya, pamer neng manungsa, itu syirkul asghar, syirik kecil. Kalau muncul perasaan seperti itu, ya jangan diteruskan, segera dihabiskan, dipus, dibasmi, dipa apa tuh, hilangkan dari dirinya sendiri. Sombong juga begitu. Sombong itu batul haq wa ghadum nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mungkin saya diberi kekayaan oleh Allah, beri harta yang banyak, atau melihat orang-orang yang miskin itu semacam menghinakan, menghina lah. Menghina. Melengos, cak rembukan wis nek sing ngajak rembukan wong miskin pegah. Ketemu aja kadang ndak mau ngingeti. Ya, mula ana Jawa ngandake kadang konang kuwi lho. Ngerti kadang konang? Sing dianggap kadang ini wong, nah sing gebyar-gebyar kuwi lho. Yang dianggap orang kaya itu wong sing wong sugih-sugih. Nek kanca sing melarat itu kaya-kaya ora butuhke isin. Nah itu lah. Nah, jangan seperti itu. Maka dalam Islam kaya miskin di bidang masalah harta tidak ada masalah. Karena yang dimuliakan oleh Allah bukan ukuran harta, yang dimuliakan oleh Allah ukuran ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi bukan, tapi yang takwa kepada Allah. Mah dia termasuk orang kaya atau orang miskin di urusan dunia. Nah, gitu kan contohnya. Terus masih ada lagi? Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana caranya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengingat saya ini minim pengetahuan agamanya. Mohon diberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Maka kalau minim pengetahuan tentang agama, supaya tidak jadi minim bagaimana? Ngaji, ya. Hari gelem ngaji, kamu jadi pengetahuan agamanya jadi banyak, meningkat. Ya, jadi meningkat. Nah, untuk taat pada Allah dan Rasulnya, yaitu tadi, dengan ngaji, mengerti, oh ini perintah-perintah Allah, oh ini larangan-larangan Allah. Yang diperintahkan kita amalkan, yang dilarang kita tinggalkan. Ya, itu. Jadi betul-betul kembali pada Quran dan Sunnah. Semua perilaku yang kita lakukan ini, terutama masalah ibadah, mudah-mudahan cocok dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah, yang didawuhkan oleh Allah, lah gitu. Ya. Lah kalau pengetahuannya baru sedikit, ya ngaji, ya tambah. Maka diperintahkan oleh Allah tadi, orang Islam itu wajib, wajib main mempelajari Al-Quran. Bukan membaca aja, mempelajari, memahami. Terus apalagi? Jika kita mengamalkan suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang sahih, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan tantangan yang berarti, apakah berarti selama ini kita belum dinilai Allah bersungguh-sungguh? Jadi tidak usah mencari tantangan, ya, tidak usah. Maksudnya itu kalau kamu mempunyai apa, meyakini suatu keimanan, ya, iman itu tidak cukup diucapkan dan tidak cukup dibatin dalam hati, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, kalau sudah melangkah kepada perbuatan, ya, siap menanggung risiko. Siap menanggung risiko seperti ibu yang tanya tadi. Dulunya bapak ibunya baik-baik saja. Tak tahu ngaji di MTA, ngamalkan hasilnya ngaji di MTA, mengingatkan bapaknya mati, jangan diselamati, rasa datang anggukan durian dan sebagainya, lah marah orang tuanya. Lah risiko itu harus diterima. Itu bagi ujian keimananmu. Ya. Sebab tidak ada orang yang iman jalan mulus, enggak ada. Mesti ada aja risikonya. Ya. Apalagi kebanyakan orang kalau selesai membaca Al-Quran lalu mengucapkan Shadaqallahul Azim, apakah yang demikian itu ada tuntunannya? Ya, saya belum tahu itu. Belum tahu. Malah anang Shadaqallah wa Shadaqa Rasulullah itu malah. Ya. Saya belum tahu kalau ditanyakan ada tuntunan apa tidak, saya belum tahu. Apalagi? Apakah ada hadisnya? Kalau pas membaca Al-Fatihah itu bacaan basmalahnya kok tidak dibaca keras? Memang ada. Sahabat makmum di belakang imam tidak mendengar apa-apa, baca Al-Fatihah dimulai bukan dari bismillah tapi dari alhamdulillah. Itu yang didengar. Bukan berarti tidak membaca bismillah. Wong Allah memerintahkan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika kalau mau membaca Al-Fatihah di waktu sholat, tentu membaca ta'awud. Tapi sudah didengar juga itu. Ya. Ada hadis Nabi di sini menerangkan, saya bacakan hadisnya. An Anasin qala sholaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim, ya. Dari Anas ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak didengar. Hadis riwayat Muslim. Lagi An Anasin Ibnu Malik qala sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yastaftikhuna bil hamdulillah rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka mereka itu memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan permulaan bacaan dan tidak pula ada akhirnya. Jadi makmum itu di belakang tahu-tahu dimulainya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, sahabat tadi cerita langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, Utsman dan Utsman. Apalagi? Bagaimana saya harus bersikap kepada istri apabila pendidikan, pengetahuan ilmu agama istri saya lebih daripada saya, Ustaz? Ya mula kamu ngaji biar tidak minder. Malah kebenaran tak kalau istrinya pengetahuan agama yang lebih tahu, malah kamu rasa ngajari harus ngerti tu. Bila kamu tinggal meningkatkan pengetahuan, jangan mau dibodohi. Kamu dianggap bodoh, nanti istrimu berbuat sesuatu dianggap kamu orang ngerti, padahal keliru, gitu. Ya, maka karena pemimpin kamu harus lebih mengetahui, maka arijal qawamun 'ala nisa, laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Kalau masalah pengetahuan agama sekarang masih merasa kurang dari dibanding dengan istrinya, lah kamu berusaha memicu untuk memahami agama itu. Ya paling tidak mengertilah apa yang dituturkan oleh istrinya itu. Apalagi Bagaimana apabila dalam menafkahi keluarga saya tidak bisa pasti atau tetap, karena dalam sehari kadang dapat, kadang tidak, berhubung saya hanya sebagai buruh tani, Ustaz. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak dituntut membelanjai keluarga yang di luar apa? Kemampuan. Ya, semaksimalnya yang kamu mampu, ya, diberikan pada istrinya. Tidak dilurut, dituntut menurut di luar kemampuan, tidak. Apalagi? Saya seorang sopir, 85% langganan saya adalah orang Nasrani yang pergi ke gereja untuk antar jemput. Dan termasuk acara-acara lainnya yang berhubungan dengan kegiatan gereja. Apakah seperti yang saya lakukan itu boleh, Ustaz? Boleh. Memang kamu sopir, ya tak? Di starter ke gereja, terkewai, itu dibayar. Ya tak? Bayar. Kamu nanti, mereka sudah gereja, kamu tunggu di luar. Nanti kalau sudah, terus diangkut lagi pulang. Coba, ke gereja, mau ke masjid, wae. Kalau dia orang Kristen, mau ke masjid, piye. Ya, di charter neng gereja Mangkuyudan apa mana itu mbok arahke, ya. Ya tak arahke timbang kowe neng gereja neng Kemlak ndo, neng Mangkunegaran iki wae, neng MTA kuwi lho kancane akeh. Jadi itu dah. Ya, kalau kamu model gitu rais dan numpak kok. Rais dan numpak kamu enggak dapat uang. Kamu memang pekerjaannya nyopir ya boleh aja. Ya angkutan barang kuwi kalau ada yang naik kamu sopir angkutan rasa mbok tekoki. Ya. Wae medun ngendi duk ke kono wae ya ta. Ta yang dibawa tadi istrinya apa suaminya enggak tahu. Lah kok mate kok iki bojomu apa duwe. Apalagi saya dan suami sama-sama PNS. Anak sudah kuliah dan SMA. Untuk kebutuhan keluarga, gaji suami sudah cukup. Sehingga gaji saya tidak saya serahkan kepada suami, tetapi saya tabung sendiri. Suami juga sudah nabung sendiri. Alhamdulillah cukup untuk beli mobil untuk kebutuhan keluarga. Saya bekerja atas izin suami. Suami pernah bilang, kalau dijadikan satu, kita bisa segera naik haji. Tetapi saya belum plong kalau gaji kami dijadikan satu. Bagaimanakah sebaiknya gaji saya? Bolehkah istri bersikap seperti itu? Apakah yang saya lakukan itu salah? Karena dalam hal tertentu, misalnya untuk beli kosmetik, perhiasan, suami kadang memberi dan kadang tidak, Ustaz. Iya, buat kakaknya apa nih? Nah, suami mengarahkan baik itu kok. Ya? Mau diumpul tadi siji, wah itu isah bareng-bareng kita ibadah haji. Lalu tekan kosmetik ini. Ya tak? Kosmetik. Ibadah haji kan wajib. Rukun Islam wajib ibadah haji itu. Padahal kamu punya duit, andai kata dikumpulkan jadi satu dengan apa gajinya suami, isah bareng-bareng ibadah haji. Gitu kan? Nah, mestinya itu diutamakan. Daripada beli kosmetik, daripada beli apa-apa yang lain-lain kurang manfaat lah. Kumpulkan ya, bisa nanti haji bersama-sama melakukan kewajiban gitu. Ya. Nah, itu sudah bisa beli mobil, dah. Yang beli mobil, terus untuk apa lagi? Nah, maka kalau dikumpulkan menjadi satu, bisa membayar UNH dua orang, nah, melakukan kewajiban sebagai orang muslim. Itu saran suami itu baik itu. Ya. Rungplong nek datek ke siji lah karmu itu kan ibadah haji ya sing biayai suami. Kamu nyambut gawe duitnya dipek dhewe gitu kan. Kamu tidak menghitung bahwa diizini suami untuk kerja, kamu dapat uang, hakikatnya waktu yang untuk khidmat kepada suamimu kurang. Kurang untuk kerja kamu tadi, bareng itu duit dipek dhewe. Tidak untuk kepentingan keluarga. Diarahkan oleh suamimu dan ibadah haji sebenarnya kan aran yang positif dan baik. Nah, berarti tadi kecil, kapan iso haji? Nah, harusnya disambut dengan baik. Gitu kan? Apalagi? Dulu kami hidup di Jawa bagian barat, karena memang asli dari situ. Kami hidup bahagia walaupun secara materi serba kekurangan, tetapi segalanya serba terjangkau dan mudah didapat. Kurang lebih satu tahun yang lalu, suami naik jabatan dari pengawas sekolah menjadi Widya Iswara dan pindah tugas di Solo. Kami sekeluarga harus hidup di dusun terpencil di daerah pegunungan dekat dengan kantor suami. Segala susah didapat, serba jauh untuk mendapatkannya. Walaupun secara materi lebih baik dibanding dulu sebelum pindah, tetapi saya tidak merasa bahagia. Terlebih anak saya tidak betah karena sekolah jauh, untuk mendapatkan makanan jauh, teman tidak ada, jadi anak saya sering ngamuk sendiri tanpa sebab. Di sekolah ngamuk, di rumah ngamuk, dan ditanya kenapa ngamuk, jawabnya kepengen pindah hidup seperti dulu lagi. Ibu sama bapak dan aku pindah. Saya takut kalau anak saya bisa terganggu jiwanya, apalagi suami kerjanya sering luar kota, bahkan luar Jawa, sehingga tambah kesepian. Jika saya dan anak saya pindah, lalu suami bagaimana? Sedangkan kalau saya dan anak saya tidak pindah, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Apa artinya materi lebih kalau tidak ada rasa bahagia? Anak saya berumur 5 tahun, bagaimana mensikapi masalah kami ini, Ustaz? Mohon nasihat. Enggak, kamu di Solo itu di mana? Solo kok enek pegunungan terpencil ini? Di Jawa Barat, karena barang pindah neng Solo, harusnya di Solo itu banyak orang yang suka di sini. Coba tuduhnya, suamimu tugas neng Solo ngendi kok neng gunung terpencil, cari makan sulit, untuk butuh apa-apa sulit. Luang di Solo itu kamu cari makanan sewaktu itu ada kok, 24 jam ada orang jual makanan mateng. Ya enggak, malam-malam itu malah orang jual ayam, gudeg, ceker, ada. Ya. Apalagi warung hik nanti biar, ada. Betul. Di Solo itu kamu mencari makanan sewaktu-waktu ada. Lah kok Solo neng gunung terpencil, gunung ngendi Solo itu? Nah, saya yang orang Solo ya. Solo ini ke timur paling banter Juruk kuwi. Ngulon Kartosuro, amalah Kleco kono. Coba kalau ke utara Mojosongo. Ngidul Solo Baru ndi gunung ndi coba? Ndak ada gunung terpencil. Kok gak jajah dudu Solo kamu itu? Kok gak Solo Wonogiri kono? Ya. Ya dimusyawarahkan saja dengan suamimu bagaimana. Ya. Kalau butuh teman yang banyak, kalau di Solo banyak kamu akad pagi anakmu jangan rene lah wis. Seneng banget tuh kancane akeh cah cilik-cilik ya akeh wong dodol opo-opo enek lho ning kono. Balah-balah gedung orang jual apa aja ada. Ada. Al belanja di mal-mal besar-besar di Solo kuwi, mal ya. Pasar tradisional ya masih ada, mal banyak. Lah kok iso golek apa-apa angel iso lo ngendi kamu itu? Ya, kalau kondisinya macam itu ya musyawarahkan aja suka sama suamimu ya. Kalau perlu minta masuk Solo di tengah kota lah gitulah. Orang walaupun tidak tengah kota naik Solo aja sak penak-penak ini. Artinya daerah yang jauh itu enggak ada wilayah Solo itu. Ya, saya rasa ini dulu. Sudah habis waktunya untuk Bapak Brosur. Sekarang kita buka pertanyaan langsung. Kemudian pertanyaan langsung silahkan menyebutkan nomor mic-nya dulu. Nomor 11. Nomor 11 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Binaan Bojonegoro, Tat. Nama saya Pak Bakri. Ada pertanyaan dari pendengar radio. Ustadz, katanya Pak Ustadz Sukino itu kalau mengaji membaca Al-Quran kok ceplos-ceplos opo apal Al-Quran? Pertanyaan kepada saya begitu, Tat. Ya. Saya tidak bisa menjawab, mohon dijelaskan Ustadz sendiri. Ya. Pertanyaan yang kedua tentang surat Al-Isra ayat 82 itu bedanya di mana dengan surat Yunus ayat 57. Kalau Yunus 57 dijelaskan bahwa sebagai pengobat hati, tapi di situ yang di ayat 82 sebagai rahmat dan penawar. Apa bedanya? Mohon dijelaskan. Yang selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu surat Al-Hajj ayat 67, setiap umat sudah diberikan syariat. Syariat itu harus dijalankan, tidak boleh dilanggar. Ada pertanyaan, syariat yang bagaimana, ibadah yang bagaimana yang dilakukan atau yang diperintahkan umat-umat sebelum Rasulullah. Demikian tadi kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak dari Bojonegoro. Ya, tentang ayat apa, saya sudah hafal Quran. Ya, hafal. Yang saya hafali. Ya. Kalau saya bisa membaca ayat-ayat sebelah-sebelah itu, yang itu yang saya hafali, yang tidak saya hafali ya tidak. Ya. Tidak. Saya bukan orang tahfidzul Quran, hafal 30 juz itu tidak. Kalau Quran 30 juz itu saya hafal. Quran itu 30 juz. Ya. Ya. Terus pertanyaan yang coba dibaca ayatnya aja. Surat Al-Isra 82. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya. Terus dengan surat apa tadi, Yunus? Kemudian surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang ditanyakan apa? Syifa dalam surat Al-Isra dengan syifa dalam surat Yunus. Itu sama maksudnya. Syifa itu penyembuh, obat. Nah, di situ surat Yunus sedangkan syifa lima fisudur. Obat penyakit yang ada di dalam dada. Dalam kalbu, dalam hati, penyakit hati lah. Nah, Quran tadi juga itu dalam surat Al-Isra maksudnya syifa juga itu penyembuh. Di Quran itu sebagai penyembuh. Penyembuh apa? Ya, penyakit-penyakit apa? Bukan penyakit kulit, bukan penyakit apa? Lepra, bukan penyakit flu, bukan, tapi penyakit yang ada di dalam hati, dada ini. Sumpek-sumpek, ya, judek, sombong, putus asa, dengki, dan semuanya itu penyakit-penyakit hati. Diobati dengan Quran. Sembuh itu. Maka Quran itu sebagai penyembuh. Obat ya, maka diterangkan di situ. Di samping sebagai obat, sebagai penyembuh, penyakit dan dada, sebagai pelajaran. Ya. Maka diterangkan, ya yuhanas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah. Pelajaran dari Tuhanmu. Maka karena Quran itu sebagai pelajaran, jangan sekedar dibaca, supaya dipelajari, supaya kamu mendapat pelajaran dari situ. Jadi Quran diturunkan oleh Allah untuk manusia itu sebagai pelajaran. Pelajaran apa yang diambil dari situ? Lah maka kamu pelajari, nanti akan dapat pelajaran. Di samping sebagai pelajaran, juga diterangkan sebagai asyifa lima fisudur, obat penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati ya. Di samping itu wahuda warahmatan lil mukminin, bagi orang mukmin sebagai petunjuk dan rahmat. Hudan petunjuk, rahmat ya rahmat. Jadi orang mukmin itu Al-Qur'an menjadi petunjuk dalam kehidupannya dan membawa apa, memberikan rahmat bagi orang yang beriman itu. Samping itu sebagai obat penyakit yang ada di dadanya. Ya. Di samping itu suatu pelajaran yang baik. Komplit lah Quran itu. Pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Bagi orang yang mukmin, tapi bagi orang-orang yang kafir, bukan rahmat. Malah menambah penyakit. Ya, kalau Quran dibaca, diterang-terangkan zatadhum rijsan ila rijsihim. Tambah penyakitnya malah. Di samping penyakit yang sudah ada. Ya, tambah kafirnya di samping kekafiran yang sudah ada. Jadi maksud syifa dalam ayat surat Al-Isra 82 sama 87, syifa di situ maksudnya samalah, sama-sama obat gitu. Terus ayat surat Al-Hajj, nama surat ya, 22, dibaca, ayat 67. Walikulli ummatin ja'alna mansakanhum nakisuhu fala yunazi'unnaka fil amri wada'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Yang ditanyakan apa tadi? Mohon contoh ibadah yang dilakukan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Itu Tad, terima kasih. Ya, jadi kita tidak diperintahkan untuk mengetahui ibadahnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita diperintahkan mengetahui ibadah kita sendiri aja, ya dah. Nah, maka cara kita beribadah disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Ya, Allah mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini, aku Nabi Muhammad. Ya, jadi dan di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau mau mengikuti dua perkara itu, dijamin tidak sesat. Dua perkara itu apa? Quran dan sunnah Rasulullah. Sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita mencontoh perilaku Rasulullah di dalam beribadah. Ya. Nabi kita mengatakan, inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Ya, syarul umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin. Ya, dalalah wa kullu muhtasatin dalalah wa kullu dalalatin wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binar. Itu suruh mengikuti Nabi. Sebaik-baik ucapan itu Quran. Kitabullah maksudnya itu Quran. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek urusan ibadah yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, ya kita yang mengadakan yang baru. Ini tidak ada, tidak boleh. Itu kata Nabi, seburuk-buruk ibadah. Setiap ibadah yang baru yang diadakan sebelum Nabi, pada zaman Nabi tidak ada, pada zaman sahabat tidak ada, terus diadakan, itu ibadah baru. Itu kata Nabi, itu bid'ah. Tiap yang bid'ah sesat, tiap yang sesat masuk neraka. Maka kita diperintahkan ibadah mengikuti Nabi. Ya, tidak diperintahkan bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana sholatnya Nabi Musa, bagaimana sholat Nabi Isa, enggak. Tapi ikuti. Apalagi masalah sholat, Nabi perintahnya tegas, sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku Nabi sholat. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Maka bagaimana ibadah orang-orang dulu kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting bagaimana tata cara ibadah kita menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa lagi? Pak Ustadz, sebutkan nomor mic-nya dulu, Bu. Nomor 6. Oke, nomor 6, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cepu, Pak. Kepuh. Binaan Cepu. Cepu. Dari binaan Nglanjuk. Walaupun belum dicantumkan di pusat, alhamdulillah keluarga ngaji saya itu udah kurang lebih 40 orang. Ya. Namanya siapa, Bu? Ya. Nama Ibu? Ibu Marhamah. Ya, Ibu Marhamah ya. Alhamdulillah, tiap dua minggu sekali saya mengirimkan satu elep ke Ahad pagi, Pak Ustadz. Oh, syukur, alhamdulillah. Yang kami tanyakan, saya sebagai istri punya anak 4. Gaji pas-pasan. Tetapi suami ingin punya anak lagi. Saya sebagai istri saya tolak, Pak Ustadz. Tetapi tolak saya itu dengan syarat anak banyak kan perlu biaya dan perlu pendidikan yang banyak. Yang kami tanyakan, apakah tolakan saya itu berdosa? Yang kedua, tiap hari Rabu itu kajian di cabang untuk khusus ibu-ibu ya Pak Ustadz. Ya. Seringkali kajian ibu-ibu itu disuruh mentaati suami. Seringkali seperti itu. Yang kami tanyakan, suami bagaimanakah yang perlu ditaati? Soalnya sudah sama-sama ngaji, apa perlu sama suami itu perlu digembleng? Bagaimana keadaan sang istri? Yang ketiga, Pak Ustadz, brosur tanggal 3 Februari. Saya sebagai halaman 7. Saya sebagai istri minta cerai sama suami. Dengan alasan, satu, suami tidak sholat. Kedua, suami memberatkan dan memberatkan keluarga daripada istrinya. Itu apakah kami sebagai istri berdosa minta cerai itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami apa istri menolak? Suami menginginkan anak lagi. Padahal sekarang anaknya 4 sudah pas-pasan. Nah, ketika anaknya belum 4, turah ibu ya. Ketika anaknya belum 4, wah kelebihan, bareng anak 4 pas. Ya. Kalau kita menolak suami menambah anak lagi, khawatir tidak bisa cukup makan dan sebagaimana ada kehidupan, Allah itu mengatakan nahnu narzukukum wa iyyakum, aku yang memberi rezeki kamu dan anak-anakmu. Ya, nahnu narzukukum wa iyyahum, yang memberi rezeki itu Allah bukan kamu. Maka suami menginginkan punya anak lagi, jangan takut, lah aku sing makani sopo, dah sing makani kowe ya sopo, yang memberi makan kamu itu Allah, yang memberikan anakmu 4 tadi ya Allah, nanti kalau diberi anak 5 yang memberi makan siapa? Ya yang memberi makan anak 4 dan suami istri tadi Allah semua. Nah, jangan menolak. Nanti kalau ibu menolak suami punya anak lagi, tidak mau dengan ibu terus punya anak lagi, pengen, masih pengen punya anak dengan istri lain, maksudnya nikah lagi, gitulah. Tak kok nikah lagi gimana? Aku jadi pengen anak, anak 4 sudah cukup, cukup lah gue, nih aku kurang. Ya. Wong Nabi juga mengatakan kok suruh nikah itu yang memilih wanita yang anaknya banyak, anaknya oke. Tapi bukan anaknya banyak terus diterlantarkan, tidak. Ya dididik yang baik. Didik yang baik itu Quran sudah diterangkan oleh Allah, ya diterangkan Quran itu sebagai pelajaran yang baik. Nah, maka kalau kita kembali ke sana, ya nurut saja sama suami. Nanti rezeki itu di tangan Allah. Itu kan? Terus suami yang bagaimana yang ditaati? yang ditaati suaminya sendiri-sendiri. Ya, yang ditaati selama suami mengajak yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja taat itu kepada yang baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk siapapun wujudnya. Apa itu suami, apa itu bapak, apa itu ibu. Makhluk kan itu. Selama maksiat kepada Allah. La ta'ata wala sam'a. Jangan didengar, jangan ditaati. Maka taat itu kepada yang baik. Tidak baik, jangan ditaati. Ya. Terus bagaimana kalau minta cerai kepada suami karena suaminya tidak sholat? Nah, itu kasep. Kasep kan? Ya. Tidak sholatnya karena apa? Karena memang tidak tahu, maka disuruh ngaji biar tahu bahwa wong Islam itu kudu sholat. Ya. Oh, ternyata wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki yang tidak sholat. Tidak sholat berarti orang apa? Kafir. Demikian juga, oh laki-laki mukmin ternyata tidak halal juga untuk wanita yang tidak sholat. Karena wanita tidak sholat itu berarti wanita kafir. Bila? Jadi bagaimana minta cerai? Wong itu tidak halal. Maka kalau tidak sholatnya karena tidak mengerti, dimengertikan, Pak. Ya, Mas atau piye menyeluke. Selama kamu tidak sholat, saya sholat. Tidak halal ini kamu jadi suami istri saya dengan saya. Nah, supaya perjodohan kita teruskan, supaya halal kamu jadilah orang yang sholat. Nah gitu. Sudah sholat, kalau sholat ya halal. Karena tidak sholat itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin tidak tahu, mungkin ya tahu tapi memang tidak mau. Malah ada kan suami suruh sholat itu apa? Timbang sholat pilih pegatan rokok kok lah. Itu kan ya. Memang sengaja tidak mau, tapi kalau tidak sholatnya karena tidak tahu, oh jadi nek ora sholat ora halal ya, ya wis aku mulai saya jarono sholat, dah mulai belajar sholat terus sholat betul, dah lah. Maka kalau memang suami tidak mau sholat, benci mengerjakan sholat berarti suaminya kafir, minta cerai itu tidak salah, betul memang tidak halal, tapi kalau tidak sholatnya karena tidak tahu diberitahu dulu. Tapi aku kan salah tuh mengakui saya urung kok itu kan. Nah, maka itulah tinggal apa sebabnya tidak sholat. Kalau makanan tidak tahu perlu dimengertikan dari sholat. Sehingga hubungannya tetap halal. Tidak usah cerai. Ya. Apa? Mic-nya dihidupkan. Nah ibu sudah. 39 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Kalimantan tadi nomor 10. Nomor 10 mohon dihidupkan. Nama saya Yanti dari Kalimantan. Tempat tinggal di Sebamban Baru, Kintab. Ya. Kapan datang? Hari Minggu malam, karena saya dipanggil sama saudara saya, mamak saya itu sakit, sakit ya. Di rumah sakit, ku tunggu 3 hari itu langsung mamak saya meninggal. Nah, saya dulu dari Kalimantan waktu mamak belum sakit itu punya ya. Pikiran kalau saya ini punya rezeki mau datang ke tempat sini, karena saya mendengarkan aji radio itu, saya kok senang sekali Pak. Lalu ya. Ada teman-teman bilang itu di Banjarbaru tuh ada Bu kalau mau anu ngaji yang jelas katanya. Terus saya ngaji ke Banjarbaru itu sekitar 5 bulan Pak. Perjalanan 1 hari pulang pergi Pak. Mulai subuh itu sampai maghrib pulangnya. Ya. Sampai datangnya jam 10, mulai jam 10 sampai jam 1, jam 1 selesai saya pulang sampai rumah jam 6 itu, enggak berhenti di jalan. Nasihatnya sanggup sendiri. Terus, ya minta maaf ya Pak, karena saya ini orang enggak punya tapi kepengen ngaji Pak. Saya itu... Ini pertanyaan Bu. saya itu yang saya kepinginkan, Pak. Saya jauh-jauh ngaji itu nabung setiap bulan 65.000 untuk perjalanan ngaji, Pak. Kawan saya orang 14 itu yang aktif. Yang tidak aktif itu ada orang 20. Lah permintaan saya itu kalau bisa, Pak, saya itu minta dibina sendiri itu di Sebamban Baru itu, Pak. Di mana? Sebamban Baru. Ada cabangnya di Angsana. Oh, di Angsana itu ya. Tapi daripada di Angsana itu lebih banyak di tempatku, Pak. Ya. Kalau bisa saya minta bimbingan sendiri. Kalau di Angsana jauh? Jauh. Tapi lebih jauh di Kota Baru, di Banjarbaru, Pak. Ya. Terus? Bila, anu, tambah lagi, tapi ini mengenai orang meninggal, Pak. Saya itu katanya kalau ada orang tua meninggal, sebelum 7 hari tidak boleh ditinggalkan katanya. Padahal saya besok hari Selasa jam 11 harus pulang ke Banjarmasin, Pak. Ya. Itu aja, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada titipan ini. Ini ada titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, pertanyaannya, bagaimana hukumnya pernikahan yang maharnya dari calon istri tadi? Apakah sah pernikahannya? Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz. Jika seseorang berdomisili di Solo lalu bekerja di Jawa Timur dan kos, apakah jika pulang ke Solo sementara, apakah orang ini disebut musafir? Terima kasih. Ya. Ada tambahan sedikit, Pak, dari... Iya, Mario, dari Kalimantan. Dari Kalimantan tadi. Mumpung sampai di sini, nanti ayo. Nanti sesudahnya ini saya minta kenangan dari kasetnya ini, Pak. Terima ayo, kasih. Boleh, biar nanti. Berapa aja nanti kami bayar. Ya tahu, dari Kalimantan ke sini kalau tidak kaya, Pak. Bisa, ya. Bisa, ya. Kalau kaset itu kan harganya pasti saya kuat. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau dipindah sendiri itu di Kalimantan tadi, kumpulkan saja orang. Berapa orang di sana dikumpulkan, bisa kajian secara rutin. Kalau sudah bisa dengarkan radio, itu adakan kajian secara rutin antar pendengar radio itu sendiri. Misalnya ngumpul tiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, nah salah satu membahas materi pelajaran. Mungkin pulang dari sini membawa brosur, dari bendel brosur itu dibeli, terus dikaji di sana. Nanti kalau pulang paham, ya dicatat, lain waktu ditanyakan, datang ke sini atau ke Banjarbaru, ya ta? Tusan. Nah kemudian kalau sudah di sana nanti bisa aktif. Banyak orang bisa mengaji rutin, bisa dikirim guru sebagai pembina dari sini bisa, atau saya kirim guru pembina dari Banjarbaru bisa. Ya, Banjarbaru itu sudah perwakilan resmi yang dipimpin di bawah pimpinan Pak sama Suseno itu. Ya. Jadi guru yang bertugas dari sini ke sana itu pertama Sabtu itu datang ke Palangkaraya dulu. Isi di Palangkaraya. Ya, terus nanti malam apa pagi-pagi berangkat ngisi ke Banjarbaru. Jadi kalau di Palangkaraya Sabtu sore, kalau di Banjarbaru Ahad pagi. Nanti terus sorenya pulang. Ya, Ahad pagi. Jadi Palangkaraya bisa, Banjarbaru bisa, di Angsana bisa, ya. Kalau memang ada kemauan begitu kumpulkan dulu berapa orang bisa aktif di situ. Nah, nanti kirim pembina dari sini boleh kita kirim dari sini. Dan kita kirim dari sini gratis, Ibu enggak usah menyiapkan dana untuk transport, tidak. Kita, ya, enggak usah, kita datang ke sini sendiri. Ya, masalah kalau ingin dibina langsung dari MTA, bisa saya kirimkan dari sini atau dari perwakilan yang sudah sah di sana. Ya. Kemudian orang yang meninggal dunia sebelum 7 hari tidak boleh ditinggalkan. Yang tidak boleh ditinggalkan siapa yang melarang? Masa orang mati, orang matinya sudah meninggalkan kamu kok? Ya? Kamu meninggalkan 7 hari kan sudah dikubur, berarti kamu sudah ditinggal. Tidak boleh ditinggal, kamu nunggu apa di sana? Ya? Maksudnya 7 hari atau tinggal kok pitung dinanse gitu. 7 hari, langsung 40 hari, 100 hari dan sebagainya dan sebagainya. Boleh sekarang mati, kubur, nanti pulang boleh, enggak ada larangan apa-apa. Ya. Enggak apa. Enggak ada aturan kurus. Betul, mari malah ada keyakinan neurung 40 dino jale rohe masih libet di rumah situ gitu ta. Tambah lagi sedikit, ya. Pak. Apalagi? Kalau masalah mengumpulkan teman-teman itu sudah siap semua, Pak. Ya, sudah pernah berkumpul juga. Katanya teman-teman gini, sekarang sebulan sekali harus mengumpulkan duit untuk opah si Pak Ustadz katanya. Malah nggak saya kirim. Orang belum pada tahu, Pak. Jadi ya begitulah orang desa. Ya. Satu bulan sekali untuk upah, ngumpul berapa upahnya? Berapa? Nambah nabung mawon. Lah nggih. Kinten-kinten pun saged nggih ngupahi dereng. Dereng. Nah. Mula niku nek dereng nggih mboten mriko kula. Jadi Allah itu merintahkan kulla as'alukum alaihi ajran. In adriya ila rabbil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesan oleh Allah. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun terhadap kamu dari dakwahku ini. Upahku hanya dari Allah, gitu lah. Maka di MTA enggak ada dakwah mengharapkan upah dari manusia. Kalau kamu mengumpulkan upah enggak kuat kamu. Ya ta? Engko nek rata hari ini misalnya pisana iso ngupahi. Nanti bulan kedua mau datang lagi, wah upahnya rung lumpuk iki. Terus nanti telepon, enggak jadi aja ini upahnya belum ada. Nah, ngasih model gitu enggak akan rutin. Maka kalau memang mau ngasih, enggak usah nyiapkan upah, siapna aja kesiapan untuk ngaji. Mubalek yang datang dari MTA datang sendiri, pulang sendiri. Lah nek kalau kamu sana ada air, suguhan minum, ketombo ngelak. Nek orang duwe ngomong sisa, nanti dari sini membawa air sendiri, gitu lah. Bawa air sendiri. Mungkin ini perusahaan kafur kok ya toh. Bawa, sana enggak ada air. Wong airnya Kalimantan itu air hujan. Nah, air hujan diadai talang gitu lah. Nah, boleh. Udah toh? Terus sampai lagi pernikahan yang maharnya. Kalau maharnya tadi dari istri itu sandiwara. Ya, arep nikah nanti mahar nyoh iki kek. Kanan sik ku wenehna aku itu ndak sah kalau model gitu. Ya, dadi mung disili kok ngene bojone itu untuk menutup manusia ta, seolah-olah diberi mahar padahal itu miliknya istri. Kenapa harus mahal-mahal, harus susah-susah begitu? Wong mahar itu andai kata tidak bisa membelikan cincin dari emas, boleh cincin dari besi. Ya, sekalipun cincin dari besi boleh. Ya ta? Nah, nanti dicarikan ya, neng stasiun-stasiun kuwi goleke sekrup. Sekrup sepur iki kan gede ya. Nah, ini berapa gram cincin besi? Nah, gitu ta. Kalau emang perempuannya mau menerima, boleh. Tidak usah dadak sandiwara disili itu kan meneh-keneh. Itu padahal barang miliknya istri, ya tidak boleh begitu. Harus miliknya sendiri. Gitu. Ya, itu jadi maharnya kalau cara begitu itu tidak boleh, tidak betul. Kemudian kerja suaminya, pekerja di Jawa Timur, pulang ke Solo. Kalau rumahnya Solo, kerja di Jawa Timur, nah itu musafir. Kalau orang Jawa Timur kerja di Solo ya musafir, dia boleh menjamak mengqasar sholat. Kalau bulan Ramadan boleh tidak puasa selama dalam musafir. Nanti puasa diganti pada hari lain. Nah, gitu kan? Ya boleh, nanti kalau masalah kaset VCD hari ini, kalau hari ini yang di Bitar hari ini mau dibawa itu belum jadi. Ya. Ini kan tidak begitu jadi, nanti mesti disusun dulu, ya, dipindah ke apa itu CD yang bagus. Ini kan dari baru dari rekaman nanti dipindahkan ke CD yang apa itu yang baik, nanti dibawa pulang. Tapi kalau hari ini belum jadi. Udah ini ya, terjawab semua kan? Apalagi? Nomor 8. Nomor 10, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8 dulu, Bu. Nomor 8 dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya, nomor 8 ya. Saya mohon maaf karena saya dulu latar belakang dari ilmu kebatinan, Pak. Ya. Kalau ingat Ustadz Sumino itu ingat Daromi dulu. Saya ingat. Begini, Pak. Disebutkan namanya. Nama saya Sutomuri Yono. Waktu kecil saya hidup dari kecil itu di dalam keraton situ. Ya. Setelah lulus sarjana 79 ke Jakarta. Begini, saya ikut pengajian ini. Mengapa saya ikut pengajian? Ternyata pengajian itu melebihi dari sholat-sholat sunat maupun haji bagi saya. Itu saya. Begini, setelah saya tahun 2010 ikut agama Islam pengajian, saya langsung kemari ditanya oleh, kamu cabang mana? Cabang pusat, saya begitu, Ustaz. Begini, Ustaz, saya akan berbagi kebahagiaan nanti kalau mau saudara kita. Setelah saya tahu arti Al-Fatihah, sangat terkejut, sangat heran. Yang saya kurang jelas itu masalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau menurut pendapat saya, ini saya, itu kan ihdinas siratal mustaqim itu tunjuk larja, saya masuk agama Islam, ya Allah, kalau saya begitu. Kok mantep gitu loh, penghayatannya. Siratal ladzina itu maksudnya agama Islam itu agama yang diridhoi Allah yang benar. Janganlah masuk agama Nasrani, orang Nasrani dan Yahudi. Kalau begitu orang membaca Allahu Akbar itu begitu kedir gitu loh, Ustaz. Nah, ini karena apa? Yang saya tanyakan, karena dulu saya orang kebatinan, orang kebatinan itu hanya yang masuk surga itu hanya senjatanya la ilaha illallah. Apakah itu boleh didoakan atau disolatkan, Ustaz? Karena keluarga saya banyak sekali yang kayak gitu. Tidak mau sholat, tapi senjatanya kalau mau masuk surga itu hanya la ilaha illallah. Jadi setiap bernapas, setiap hidup, itu senjatanya itu. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah boleh didoakan atau disolatkan? Terus yang pembagi kebahagiaan pada saudara gue semua, setelah saya masuk Islam, saya pelajari betul, ilmu syahadat itu luar biasa, dasarnya. Apapun ilmu perguruan tinggi apapun di dunia ini, tidak ada yang lawan. Saya coba oleh orang sembilan, itu satu. Yang kedua, saudaraku kalau sakit, saudara sakit, tolong hanya satu menit senam, ini berbagi kebahagiaan, itu membaca la ilaha illallah, ada empat jurus, itu bisa menyembuhkan segala macam sakit saraf. Boleh dicoba sekarang, boleh. Boleh dicoba kalau Ustaz mengizinkan. Yang ketiga, supaya kita tidak ada penyakit apapun di tubuh kita, tolonglah banyak makan nasi beras merah. Nasinya, apapun, makan sate apapun, yang usia 60, saya lahir 51. Kalau Ustaz itu adik saya mungkin. Itu pun, saya tadi tenis 3 set, terus lari kemari, terlambat. Tapi karena pengaji ini luar biasa pahalanya. Sunat, sulat-sunat apapun kalah. Hebatnya begitu. Itu saya. Tapi yang lain. Mohon maaf, Tat. Karena saya ngawur karena baru masuk pertama. Iya. Ustaz Kino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ini Pak, siapa tadi? Suto. Sutomuri. Kalau agama itu jangan, kalau saya Nanti Pak kalau saya, terus saya juga kalau saya, itu kalau saya. Berarti agama tidak jadi pedoman bagi semuanya. Tapi agama itu kalau Allah dan kalau Rasulullah. Kalau saya, tiap-tiap orang sayanya beda. Saya aku dengan saya kamu lain. Gitu? Dengan sayanya yang lain, ya lain. Maka agama Islam jangan nurut saya. Karena dalam agama Islam itu sumbernya Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kalau saya. Kalau Quran begini, kalau hadis begini, itu kan. Nah begitu, yang betul begitu. Maka, misalnya, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, gitu kan? Kalau saya, nah keliru kalau saya. Ya kalau saya, ya sudah, rasa jaluknya Allah kalau saya. Ya, maka Allah memerintahkan, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Supaya manusia itu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Allah sudah mengatakan, ya inna hadal Quran yahdi lilati ya aqwam. Ya, Al-Quran faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi minta jalan yang lurus maksudnya jalan Al-Quran itu. Maka kalau saya, kalau kepengen jalan yang lurus tenan, menurut petunjuk Allah jalan yang lurus itu Quran. Maka kalau saya kepengen jalan yang lurus betul, ya mengikuti Quran. Karena Quran Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia, ikutilah Quran itu. Nah, sekarang kalau boleh kalau saya kepengin jalan yang lurus menurut petunjuk Allah tadi supaya mengikuti Quran. Jangan ikuti yang lain-lain. Itu pertama mengenai atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah menunjukkan seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Ya Allah, ternyata Allah menunjukkan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Maka syaratnya wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita itu disuruh minta suatu kenikmatan yang seperti yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu seperti itu menurut petunjuk Allah. Jadi jangan minta tunjukkanlah jalan yang lurus seperti jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Siapa itu? Bukan para pejabat, bukan para agnia orang-orang kaya, bukan orang-orang, bukan para raja, bukan. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian kalau ingin sehat, jauh dari penyakit, makanlah beras merah. Banyak orang yang makan beras merah juga sakit, gitu lah ya. Dan sakit itu, ya, makan beras merah. Ya, sekarang orang mau beras merah atau apa-apa suruh makan yang organik-organik. Nah gitu kan, itu bisa saja. Tapi jangan seolah-olah beras merah itu obat penyakit semuanya. Tidak, tidak bisa. Ya. Ada lagi, senam. 1 menit. Dengan membaca apa? La ilaha illallah, semua penyakit hilang. Ya, kita juga tidak boleh seperti itu. Ya kan? Apa ada tuntunannya dari Nabi untuk mengobati semua penyakit itu senam 1 menit dengan membaca La ilaha illallah. Nah itu lah. Kalau itu tuntunan dari Nabi bisa kita yakini. Kalau bukan dari Nabi, ya boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau senam bisa membawa kesehatan, boleh diyakini. Tapi harus membaca La ilaha illallah, apa ada aturannya. Begitulah. Ya itu, maka dari itu kalau membaca la ilaha illallah tetapi tidak sholat, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan kalau dia mati. Karena orang yang baca la ilaha illallah harusnya karena mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Kalau kamu mengucap la ilaha illallah harusnya sholat. Ya, lah kalau la ilaha illallah tidak sholat berarti cuma ucapan di dalam mulutnya saja. Kamu tidak boleh, kalau mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan kalau sudah mati. Kalau masih hidup boleh didoakan supaya mendapat hidayah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya. Mungkin masih ada? Ya mari. 39 lantai 4. Nomor 39 lantai 4. 39 dulu, setelah ya, nanti 10. Setelah 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bisa ketemu lagi dengan saya. Saya sudah bisa kesini lagi untuk yang keenam kalinya Ustaz. Oh iya, ini Pak Musman ini. Alhamdulillah betul Ustaz. Ya. Saya tadi rombongan dengan sedulur-sedulur saya yang dari Tegalwanu tadi 2 minibus 40 orang Ustaz. Oh iya, alhamdulillah Tegalwanu. Iya. Ini saya mau tanya Ustaz, sebagai selingan, apakah seumur saya ini boleh jatuh cinta lagi Ustaz? Boleh. Umurmu berapa? Oh baru 46 kok Ustaz. Oh baru 46, iya. Boleh nah, boleh itu cinta boleh. Katanya kok ada puber kedua gitu loh Ustaz. Enggak gini Ustaz, saya ingin menceritakan saja. Itu saya itu kan mengenal seorang wanita di Semarang. Nah wanita itu pandai baca Quran Ustaz. Pandai baca Quran, bacaannya bagus, makhorotnya bagus. Saya tuh kadang-kadang kok berpikir, wah, nah kalau bahasa di daerah saya tuh ndah neo gitu loh Ustaz. Kalau misalnya bisa memiliki itu apakah kalau angan-angan hanya seandainya bisa memiliki itu apakah dosa apa tidak Ustaz? Kalau saya terus terang kalau beristri dua kok ya belum mampu ya Ustaz. Itu bojomu wis deg-degan lho iki. Iya. Oh saya tahu, istriku juga tahu Pak. Iya. Terus yang kedua, saya tuh ada pertanyaan titipan dari teman saya begini. Ada satu keluarga yang putrinya juga hafal Quran, jebolan pesantren. Tapi setelah masuk di kota, dia itu bergaul, bahkan juga sebetulnya dulu juga usaha, pengusaha jual bakso ceritanya. Tapi karena usahanya itu kurang begitu lancar, akhirnya dia tuh kayaknya tuh serimpet-serimpet gitu loh. Istilahnya itu apa ya, selintas selindut gitu. Jadi dia tuh berani mengambil uang saudaranya. Pertama, kedua, ketiga tidak ketahuan, tapi setelah keempat, kelima kalinya tuh ketahuan. Tapi dia rela. Tapi dia tuh sampai istilahnya tuh bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tuh hafal Quran kok berani mencuri, saya tidak mungkin akan mencuri. Nah, itu apakah dia tuh nanti kena laknat dari Allah apa tidak? Itu titipan pertanyaan dari teman saya Ustaz. Itu Ustaz yang saya tanyakan. Dan mudah-mudahan mohon doanya untuk binaan Tegalwanu Purwodadi supaya bisa istiqomah Ustaz. Ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, satu lagi Ustaz, saya lupa. Ya. Untuk ini loh, saya tuh pengen tahu, saya dulu tuh juga sering pernah ribaan, berjanjian. Itu saya juga pernah sampai teriak-teriak gitu, selawatan gitu. Itu tukulnya itu asal-asalnya itu dari mana gitu dulunya Ustaz? Dari sejarahnya itu dari siapa kok bisa beredar gitu loh Ustaz. Bukan tukul yang di TV itu bukan loh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang seusia Pak Usman ini apa masih boleh jatuh cinta? Boleh. Ya, umur 70 tahun dia masih boleh jatuh cinta ya. Yang tidak boleh kalau jatuh benci malah enggak boleh. Jatuh cinta itu boleh. Jatuh cinta begini rasanya gitu kan. Boleh jatuh cinta boleh. Tetapi kalau hanya terjadi tadi tidak dosa, tidak andai kata gitu kan. Tersesona dengan suaranya, bacaannya Quran bagus, makhrajnya bagus, andai kata. Nah, kudunya andai kata ini saya memiliki dia ndak, andai kata saya bisa membaca sebaik itu, lah kudunya ngono kok. Nah, malah ya kan cuma memiliki orangnya. Tapi kalau bisa membaca sendiri kan lebih baik, lebih afdol. Kemudian yang kedua, ini kalau dihapus gimana ini? Jadi memiliki, ya, ya betul, angan-angan memiliki istri dari seorang wanita yang angan-angan itu kalau sekiranya tidak mungkin rasa diangan-angan. Ya. Yang kedua itu tadi Ustaz, titipan teman saya tadi, ya. Itu kan tadi dia itu jebolan pesantren, putrinya itu ya, apa istrinya itu hafal Quran, tapi ternyata dia jadi pengusaha kan kemungkinan agak bangkrut. Nah, setelah itu dia tuh berani mencuri uangnya saudaranya dan nilainya juga sudah lumayan banyak. Ya. Nah, pertama kedua memang tidak ketahuan, tapi setelah kelimanya itu ketahuan, tapi dia tetap enggak mau mengakui, bahkan dia bersumpah atas nama demi Allah, saya hafal Quran kok berani mencuri itu katanya. Gitu. Ya, terus tadi ada katanya saya dengar-dengar ada Al-Qur'an Braille, Ustaz. Nah, kalau misalnya bisa dapat bagaimana caranya, tapi kalau misalnya beli berapa harganya gitu, Ustaz. Ya, kalau sedanya enggak bisa lunas saya tak cicil gitulah, Ustaz. Ya. Jadi kalau orang hafal Quran kok mencuri, gitu. Ya. Mestinya ya harusnya tidak. Tetapi kalau memang dia ternyata mencuri betul terus sumpah bilang wallahi saya tidak mencuri karena saya hafal Quran, ya, padahal mencuri betul, berarti dia bersumpah untuk menguatkan kebohongannya. Itu dosanya double. Mencuri itu sudah dosa, diiringi dengan sumpah bohong, dosa lagi kan. Hafal Quran, lah kok mencuri. Cuma hafal ya tidak mengerti aja kok. Ngerti larangan mencuri enggak kan, bahwa mencuri itu dosa. Dalam Quran diterangkan orang mencuri itu dosa, hukumannya dipotong tangannya. Mungkin enggak ngerti walaupun apal gitu loh. Maka Quran itu jangan sekedar bangga dengan hafalannya, tetapi harus dipahami maksudnya gitu loh. Hafal Quran kalau enggak tahu maksudnya ya enggak akan membawa bekas apa-apa. Quran itu pelajaran. Kalau hafal Quran tapi enggak mengerti, berarti kan tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dihafal itu. Enggak bisa mengambil pelajaran. Nah, mestinya kalau dia lulusan pondok pesantren, ya sak bodho-bodhe lulusan pondok pesantren ya ngerti nek dosa mencuri itu dosa, ya tak ngerti. Tapi mengapa masih mengambil kalau itu betul terjadi? Dia ngaku lebih baik daripada sumpah wallahi mengundang nama Allah untuk menyaksikan kebohongannya, kan lebih dosa itu. Andai kata dia konangan terus-terus terang, oh iya saya mengambil, ya saya mengambil uang ini, ya maaf karena saya kepepet, usaha saya bangkrut, ya terpaksa minta maaf. Ya padahal, wah ganteng okeh, aku ingin jali, ya nanti tak cicil, lebih baik daripada, ya kalau saya korupsi serupiah pun gantin gantung di Monas sana. Nah, nek pancen iya ngaku iya rasa dadak gantung-gantung neng Munas, apa sing arep gantung neng Munas. Kalau ora ya ngomong ndak, ya. Jangan sampai sebetulnya iya sumpah wallahi saya tidak. Lah itu bohong. Sumpahnya untuk menguatkan kebohongan itu dosa, namanya sumpah palsu itu. Ya. Dosa minal kabair, termasuk dosa besar antara lain sumpah palsu itu. Terus berjanjen, ya, terus tibaan, asalnya dari mana? Lah kamu dulu kok terus ikut tuh asalnya dari mana? Ya, moco berjanjen boleh apa tidak? Boleh enggak tak? Boleh, moco berjanjen boleh saja. Wong buku komik we diwocoin tuh masa berjanjen enggak boleh? Boleh membaca itu boleh, hanya terus kamu lebih-lebihkan. Ya, kalau bayi lahir diwacake berjanjian, terus pas membaca asrokol badru alaina, itu bayune karo dipopong ngono katanya dililing nabi. Rohnya nabi datang liling bayi sing di asrokol badru alaina. Lah kuwi dapatnya keterangan itu dari mana? Ya. Kalau tidak terus kamu kait-kaitkan sendiri, lah itu nambah-nambah. Kalau sekedar baca berjanjian boleh saja, silahkan mau moco surat kabar wento, masa moco berjanjian tidak boleh. Tapi jangan terus kamu kait-kaitkan seolah ada kekuatan-kekuatan gaib. Coba diwacakan, bayi bacakan berjanjian terus nabi roh dari dikubur, beliau dikubur di Madinah saja. Rene nilai, Padahal hari itu yang bayi lahir dibacakan gitu banyak. Nabi terus nang dhisik iki gitu dah. Ke Solo dulu apa ke Megawanu dulu? Apa ke Pacitan dulu? Apa kemana dulu? Wah, nek bareng-bareng kan susah nanti. Nah, itu keyakinan begitu yang tidak dapat diterima. Namun kalau mau baca berjanjian ya silahkan. Mau mempunyai keyakinan seperti itu silahkan juga, wah itu keyakinanmu. Tapi kalau menurut tuntunan Islam harus ada keyakinan begitu didasari dari kata siapa, apa dari Nabi atau dari Allah. Kalau bukan dari Nabi nggak boleh dipakai. Hanya pendapat. Semua pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali pendapat Imam Malik sambil menunjuk yang ada di kubur ini. Maksudnya pendapatnya Nabi. Udah? Nomor 10 Pak Ustadz. Nomor 13 silahkan nomor 10 dulu. Nomor 10 Pak. Setelah 10-13 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Budi dari Karanganom Klaten. Mau menanyakan Pak, orang kalau sudah apa ya naza atau kritis itu kita bacakan, kita tuntun atau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Terus pertanyaannya, apakah kan sudah enggak sadar Pak, apakah karena kebodohan saya, apakah suara itu dia si pasien itu mendengar kalau dituntunkan la ilaha illallah begitu. Cuman dia kan tidak bisa mengucapkan karena tidak sadar. Tapi apakah masih mendengar? Ini pertanyaan ini disuruh menanyakan kepada Pak Ustadz, bapaknya, ya. Bapaknya begitu, suami saya suruh menanyakan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mestinya tidak ditanyakan pada saya. Kan yang suruh membacakan tadi orang yang sudah sakaratul maut. Ya. Ditalkinkan gitu Pak. Lah iya ditalkinkan. Terus pertanyaannya apa yang dibacakan tadi masih bisa mendengar gitu kan. Gitu. Lah tak kau nasi yang bawa wacak kayak gini. Bukan. Kan gak sadar Pak. Sudah enggak sadar. Ya makanya itu kok tanya saya. Nah, so kalau saya sakaratul maut, kamu bacakan itu teko aku sih krungu rapak gitu loh. Nah. Jadi kalau begitu itu jangan diakal-akal. Nabi tuntunannya menghadapi sakaratul maut suruh membacakan begitu. Nabi tidak suruh nanya yang dibacakan masih dengar apa tidak? Enggak. Pokoknya kalau ada orang sakaratul maut tuntunlah supaya membaca la ilaha illallah. Perkara dia dengar apa tidak, bisa membaca apa tidak itu urusan dia dengan Allah. Siapa tahu andai kata dia sudah tidak bisa membaca tapi hatinya masih kontak pada Allah. Yang dari kadang mau mati itu katanya, aku ya orang tahu ya toh. Katanya sakitnya luar biasa ya toh. Nah sehingga kadang-kadang bingung. Maka di la ilaha illallah membawa ketenangan hatinya. Kalau dia bisa ngucap mangkana akhiru kalam la ilaha illallah taqolal jannah, dia masuk surga. Nah perkara dia dengar apa tidak itu Nabi tidak suruh ngurus kamu masih dengar apa tidak. Yang penting kalau kamu sakaratul maut mendengar, menunggui orang sakaratul maut, jangan kamu bicara macam-macam, bacakanlah tuntunan suruh baca la ilaha illallah. Itu pun kadang-kadang akal masih bicara kok. La ilaha illallah itu kepanjangan. Nanti kalau pas dia la ilah terus mati. Nah, masuk neraka nanti tidak ada Tuhan terus mati gitu. Lalu bacanya gimana? Bacanya ya Allah, Allah, Allah begitu saja. Itu akal. Gitu. Kalau ada tuntunan Nabi suruh baca la ilaha illallah. Jangan kamu tanya, langsung lagi la ilah terus mati. Nabi ra mikir tekan kono. Gitu? Kalau misalnya la ilah illallah baru la ilah mati. Nah, tujuan saya kan la ilaha illallah. Lah, ternyata baru la ilah terus dipateni karo Gusti Allah ya. Bukan salah kita. Gitu ya Ibu. Jadi apa masih mendengar apa tidak itu bukan urusan kita. Kita hanya diperintahkan oleh Rasulullah. ketika menunggu orang sakaratul maut disuruh menuntunkan membaca la ilaha illallah. Lantai 1, Pak. Lantai 1, Pak. Nomor ya. 13, Pak. Nomor 13 tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi dari Sragen. Mau menanyakan Bapak, Bapak pernah memberikan pernyataan bahwa rusaknya sholat imam tidak membawa rusak makmum. Sedangkan bukankah imam itu adalah seorang pemimpin, Bapak? Sedangkan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Yang kedua, mengenai doa yang diamini oleh makmum, apakah ada hadis atau dalam Quran yang melarang tidak membolehkan doa diamini oleh makmum yang banyak begitu, Bapak? Ya, gitu aja. Semoga Ustadz sekeluarga diberi kesehatan dan jamaah ya, yang amin. Hadir sekalian di sini senantiasa bisa istiqomah menghadiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusaknya imam tidak membawa ke rusaknya makmum. Coba sekarang, ya betul, imam itu akan dimintai pertanggungan jawab tentang yang dipimpinnya. Al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Itu tidak imam di dalam sholat saja, ya ta? Kalau sholat lain. Imam di sini maksudnya pemimpin. Orang pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpin. Ya, kalau kamu memimpin ke arah yang tidak baik, pertanggung jawaban di hadapan Allah nanti berat. Lah kalau sholat, kalau imamnya rusak, makmumnya melu rusak, kan bubar. Ya, lagi Allahu Akbar, imamnya ngentut, rusak kan? Apa terus batal makmumnya? Yang batal imamnya, makmumnya tidak batal. Maka terus salah satu di antara makmum itu maju ke depan menggantikan posisi imam. Berarti makmum tadi kan tidak rusak, malah menjadi imam saat maju jadi imam itu. Itulah jadi imam urung suwe sekarang atahiyat akhir ngentut juga, orang kena diampet. Nah sudah bubar kan. Itu tadi, nah makmumnya tetap tidak batal walaupun imamnya batal. Imamnya tidak, apa, makmumnya tidak batal, dan batalnya imam tidak menanggung batalnya makmum. Ya, jadi kalau sholat, imamnya batal ya imam metok, makmumnya batal ya makmum metok gitu. Jadi kalau hadis al-imamu ra'in itu bukan imam sholat, imam dalam pemimpin dalam kehidupan ini. Misalnya kamu jadi lurah desa misalnya, atau jadi kepala keluarga gitu aja lah. Kamu akan ditanya pertanggungan jawabmu. Kamu sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam rumah ini, istrimu, anakmu kamu arahkan kemana? Ini kemana? Sedang Allah memerintahkan kamu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu sebagai pemimpin rumah tangga, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Nah berarti, saya harus memimpin istri saya, anak saya, ke jalan yang lurus, jangan tersentuh api neraka. Nah, jangan boleh bohong, jangan boleh mencuri, jangan boleh menipu, jangan dan sebagainya. Kalau tidak diarahkan, ya nanti pertanggungan jawabmu berat di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi itu tidak ada hubungan dengan sholat tadi. Doa yang diamini oleh makmum orang banyak, apa ada larangannya? Kalau masalah ibadah, jangan tanya ada larangannya, tetapi apa ada tuntunannya. Sudah saya katakan kan, kalau urusan dunia, jangan tanya tuntunan, ya. Dunia yang ditanyakan larangan, karena asalnya urusan dunia itu mubah. Al-ibahah, mubah. Mubah itu artinya apa-apa boleh, sakarmu. Selama tidak ada larangan. Ya, maka kalau dahulu Nabi kendaraannya naik unta, naik kuda, sekarang naik Honda, naik Suzuki, naik apa lagi? Wah itu bid'ah, iya bid'ah, tapi urusan dunia bid'ah itu boleh. Karena Nabi memerintahkan, antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Tapi kalau masalah ibadah, nah ikuti aku. Ikuti aku Nabi. Jangan membuat-buat sendiri. Nah itu urusan ibadah. Maka kalau ibadah, tanya apa ada tuntunannya seperti itu. Kalau tidak ada tuntunannya, jangan dilakukan. Kalau urusan dunia, apa ada larangannya? Kalau tidak ada larangannya, berarti boleh dilakukan. Kemarin kan pernah ada pertanyaan, wanita itu dilarang memakai celana panjang. Apa ada larangannya? Ya, kalau tidak ada, berarti boleh. Wanita tidak boleh potong rambut. Siapa yang melarang? Ya, wanita potong rambut boleh enggak? Selama enggak ada larangan berarti boleh. Ya toh? Boleh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya tadi saya luruskan, karena doa itu urusan ibadah, tanyakan tuntunannya. Jangan tanyakan larangannya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan nomor mic-nya dulu. Masih 10 menit. 15. Nomor 15. Ya, nomor 15. Ya, 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 15. Nama saya Sarpan dari Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz, yang pertama, kami kan pengusaha, otomatis kami kerjasama dengan bank atau BRI. Tapi kemarin sudah akhir penyaluran akhir, tapi saya terjadi perselisihan dengan istri saya bahwa kerjasama dengan BRI itu termasuk hukumnya riba atau tidak. Pertama itu. Yang kedua adalah pertanyaan titipan dari tetangga saya, yaitu belum ikut binaan tapi sering mendengarkan radio. Dia sudah berani, orang tuanya itu meninggal, tidak menggunakan 3 harian, 7 harian, dan 40-an, dan bahkan 100 seperti itu. Tapi yang ditanyakan, berhubung orang tuanya itu meninggal, itu umumnya untuk daerah sana itu, setelah meninggal itu dibuatkan istilahnya maijan, kemudian diberi nama seperti itu. Kemudian nanti istilahnya kalau sudah akhirnya walaupun tidak di 40 atau 100 hari tadi, kemudian diberi istilahnya untuk tandanya kalau, karena otomatis kalau nabi kita itu yang di Mekah sana mungkin juga ada istilahnya bentuk makamnya. Kemudian kalau kita itu sebagai istilahnya nanti nurut tuntunan harus bagaimana. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kerjasama dengan bank untuk dagang dan sebagainya, ya, kalau memang ada bank yang diatur menurut syariah, alangkah baiknya ya kita memakai bank yang diatur dengan syariat. Kalau memang ada yang syariat, kenapa milih yang tidak syariat? Kalau memang belum ada yang syariat, ya itu terpaksa, karena urusan bank itu sangat penting. Nah, kalau sudah ada bank yang diatur menurut syar'i, ya mestinya sebagai seorang muslim kan mestinya memilih yang diatur menurut syariah agama Islam ini, gitu kan. Tidak usah udur antara suami dan istri, ya. Udur padha rangetine, malah jadinya malah menjadikan rumah tanggamu retak nanti. Ya, adakan saja. Nah, saya menganjurkan, selama masih ada hubungan dengan bank, alangkah baiknya kita orang Islam memilih bank yang diatur secara syar'i, secara syariat Islam. Kemudian bentuk makam, Rasulullah tidak menentukan bentuk makam. Ya, yang penting orang mati dikubur. Dimandikan, dikafani, sholatkan, kubur, sudah. Kuburannya bagaimana bentuknya? Kalau nanti kamu ke Mekah sana, ke Madinah sana ya, di sana ada tempat kuburan bakik. Itu enggak ada kelihatan kok teng pentungul kuburan-kuburan itu enggak ada. Ya kuburan itu rata semua, cuma mungkin di atasnya ada batu. Jadi enggak kelihatan iki kuburannya sapa, apa lho enggak ditulisi ya. Siapa Ahmad Sukino meninggal tahun sekian, ya, sudah sekian tahun, lahir tahun sekian, mati umur sekian tahun, ora eneng tulisan-tulisan gitu, itu enggak ada. Ya, maka yang mati kubur dah itu aja. Kubur hanya aturannya dihadapkan ke kiblat nek cara Indonesia gini ya mujure ngalor diarepke ngulon, miring ngulon gitu loh. Dah gitu. Dah terus ditimbun lemah dah. Bentuk kijing-kijing itu enggak ada tuntunannya. Malah dilarang dalam Islam membuat kuburan di tembok, di kijing, gini malah dilarang. Dipakai tulisan itu juga dilarang. Dan tulis nama-namanya. Sudah? Terakhir satu ibu yang di belakang tadi sudah berdiri lama. Ya, nomor berapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa mic-nya? Niki kula badhe matur, Pak. Kula nami kula Ibu Astiyah, binaan saking Matesis Tunggal. Oh, nggih. Badhe nangletaken bojo kula niku mboten purun ngaji, kula pun ngaji mriki nanging sregep mirengke radio. Nggih. Saben sewulan sepindah medal jaulah tigang dinten. Terus sekawan wulan sepindah, sekawan dosa dinten. Niku napa enten tuntunane to Pak niku ngoten. Nggih. Kula niku kepengin napa enten tuntunane napa mboten ngoten kula jak ngaji mboten purun tapi mirengke radio niku sregep ngoten. Nggih, nggih. Sampun ngaten mawon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Lah mesine panjenengan tekone mboten teng kula. Tekone teng sinten? Dateng suami sampean niku, ngoten nggih. Masalah medal kawan wulan, medal berapa hari lagi 3 hari, 3 dina niku ora usah nganggo tuntunan mboten napa-napa. Wong itu metu-metu kan masalah urusan dunia. Mau keluar berapa hari? Ya, 40 hari, mau keluar berapa hari? 3 hari, mau keluar berapa hari? 1 bulan, ya boleh saja wong keluar aja. Ya. Nah, tuh. Nah itu keluar tidak usah ditentukan hari-harinya, boleh saja kalau dia mempunyai ketentuan 40 hari itu biar disesuaikan. Ya lu ngapirang dino itu petang puluh dino lah disesuaikan 40 hari mungkin butuh sanggup berapa, nanti di mana perjalanannya gimana, mangane bagaimana, kan dihitung itu ya toh. Nah, sehingga untuk itu waktunya apa itu supaya bekalnya cukup tidak masalah, boleh saja itu. Jadi hal begitu tidak usah pakai tuntunan, enggak masalah apa-apa. Ya. Terus mbon toh? Nggih mbon. Cukup. Ya, baiklah ini Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Ini pertanyaan saya bacakan di antaranya pertanyaan dari Kapten Marinir Abdul Haris dari Jakarta. Satu. Jadi ini pertanyaan langsung dari Jakarta lewat internet ini. Ceramah rohani di kantor diisi oleh perwira rohani Islam. Cuman isiannya hanya cerita-cerita tanpa dasar Quran dan hadis. Bolehkah saya menjadi pengisi ceramah tersebut walaupun saya bukan perwira rohani? Ya tanya aja kepada pada yang mengatur pengisian itu siapa ya ta? Kalau peraturannya di sana yang mengisi harus perwira umumnya ta. Nah, kalau Bapak bukan perwira tapi ngerti tentang agama, usul aja pada pengaturnya itu. Boleh apa tidak lah gitu. Kalau tanyakan saya, oh pengisi ceramah agama itu siapapun boleh kalau nurut agama, boleh tidak harus dari perwira. Yang penting mengerti apa yang di ramahkan, sampaikan, karena Nabi kita kan, Nabi juga mengatakan balighuani walau ya, sampaikan apa yang dari aku, sekalipun satu ayat maksudnya, sekalipun ilmunya baru sedikit, yang sedikit itulah, sampaikan pada orang lain. Untuk tuntunan agama boleh saja, tapi peraturan di kesatuan Bapak ini boleh apa tidak lah, tanya aja ke kantornya sana. Apakah diizinkan saya menyebarkan brosur terbitan MTA, namun kop MTA-nya saya tutup, boleh saja. Yang kita ambil pelajarannya kan, ditutup MTA boleh saja. Ya, konek orang boleh orang itu tidak suka MTA, tapi jangan menolak Quran dan sunnahnya. Brosur itunya Quran, sunnah isinya. Orang yang tidak mengerti memang kadang meremehkan brosur. Ngaji kok pegelane brosur, ya gitu. Nah, brosur itu lho, isine apa, gitu. Ya. Justru itu menjadi oleh-oleh hasil ngaji, bahwa brosur pelajarannya apa? Oh ini, ternyata ada hadisnya, diterangkan sokeh do'ifnya, ada Qur'annya, ayatnya diterangkan. Nah, kalau ngaji enggak bahwa brosur, merungoknya ceramah tok, ya. Tapi apa itu, ingatannya kadang ya tidak kuat, di samping itu saat tambah ngantuk barang, mulih bawa apa nanti? Nah, enggak punya apa-apa lah, enggak punya dapet apa-apa. Maka boleh kalau memang mau disebarkan, ditutup kopnya, barangkali engko medeni wong. Urung maca brosure, MTA iki, wah iki aliran sesat kae. Ora gelem maca, boleh tutup aja. MTA itu kadangkala menjadikan orang alergi. Nah, lagi tembung MTA wis gatelen kabeh. Wes. Boleh tutupan MTA-ne kuwi. Tapi ajarannya jangan menolak. Ajaran yang tertulis dalam brosur itu boleh koreksi. Kalau memang ada salahnya, ada kelirunya, tolong dibetulkan. Jangan nolak, itu ayat-ayat Quran, itu hadis-hadis Rasulullah. Gitu? Koreksi boleh. Kalau ada kesalahan kekeliruan, dibetulkan, terima kasih. Gitu? Tapi kalau sudah a priori, karena MTA tidak mau, ya urusanmu sendirilah, silahkan. Nah, kemudian dalam tiga. Dalam hadis disebutkan bahwa haram masuk neraka bagi pemuda yang senang ke masjid. Ya. Sebatas mana dikatakan pemuda? Berapa umurnya? Apakah yang belum nikah? Saya sudah umur 33 tahun, sudah menikah. Apakah termasuk pemuda? Kalau menurut Indonesia, yang disebut pemuda itu umur 40 tahun ke bawah. Ya. Yang kriteria pemuda menurut keterangan Pak dari Menpora dulu Pak apa itu bukan Pak Roy Pak yang kesini dulu loh Alfitra Salam yang mewakili Menpora Andi Malarangeng dulu artinya yang termasuk pemuda itu umur 40 tahun ke bawah ya sampai 40 lebih itu bukan pemuda lagi itu ya. Pemuda, tapi itu menurut kriteria yang ada di ini. Nah, ukuran ini sekarang pemuda yang maksudnya yang apa di masjid itu bukan kok sekedar turun yang masjid atau ada apa itu hatinya tergantung di masjid itu maksudnya selalu dia ingat waktu sholat, tidak pernah waktu sholat itu ditinggalkan. Dia menjaga sholatnya lima waktu. Jadi sholat lima waktu itu betul-betul dijaga. Kalau sholat lima waktu dijaga betul memang masuk surga. Karena sholat itu miftahul jannah, sholat itu kuncinya surga. Ya, kalau sholatnya dijaga betul. Yang dimaksud sholat jaga betul ini tidak sekedar setiap waktu sholat. Dijaga juga fungsi sholat itu dalam kehidupan. Ya. Sholat itu fungsinya dalam kehidupan tanha anil fasa wal mungkar. Maka orang yang menjaga sholatnya betul ditanyakan kepada Nabi, ya bagaimana Rasulullah kalau orang punya rumah, depan rumahnya ada sungai yang mengalir bersih. Terus orang itu mandi setiap hari lima kali. Apa masih ada dosa-dosanya? Nabi menerangkan, ya bagaimana pendapatmu kalau ya? Orang mandi lima kali, di depannya ada sungai mengalir terus, mandi lima kali, apa masih ada kotoran-kotoran yang tersisa di dalam tubuhnya tadi. Ya, maksudnya, kalau kamu sholat lima waktu, kata Nabi itu, ibaratnya kamu sehari semalam itu mandi lima kali, apa masih ada kotorannya? Mestinya tidak. Wong adus ping lima, berarti dosane entek. Ya. Tapi kalau kamu mandi lima kali nyemplung tok terus mentas ora dikosoki malah medok. Gitu. Nah, sehingga maksudnya itu kalau kamu sholat lima waktu dijaga betul, kamu terjaga dari dosa. Ya, karena mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Lah karena orang sudah mencegah fahsya dan mungkar, mana tempatnya? Mesti masuk surga dia. Nah, itu jadi menjaga sholat itu maksudnya betul-betul tidak sekedar waktu sholat, tapi dijaga fungsi sholat dalam kehidupan tadi juga betul. Ada penyerang simat. Mari, silakan. Dari Bapak Jarto, Jati Serono Wonogiri, berupa pedang, satu buah pedang. Kemudian satu kantong yang berisi satu mata tombak dan tiga senjata tajam yang sudah berkarat. Berikutnya dari Bapak Bongso Dikromo dari Ketawang Purworejo, pendengar radio, berupa tiga akik Kiai Slamet. Kemudian dua tombak, yang pertama Brojo Musti, yang kedua Kiai Sapu Jagat. Kiai Sapu Jagat tombak sekian itu tuh. Manfaatnya apa katanya? Tidak disebutkan. Nah, ya, Sapu Jagat yang ngersih jagat. Terus? Ya, cukup ya. Cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.